Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahmaduka ya Rabbana. Innaka anta afuwan tuhibbul afwa. Wa salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad. الذي بعثته رحمة للعالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين أعنا يا ربنا على حسن المعاملة بك وأعنا يا ربنا على حسن المعاملة بحبيبك سيدنا محمد وأعنا يا ربنا على حسن المعاملة عبادك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا اشرح لنا صدورنا وأنزل يا ربنا في قلوبنا الرحمة ارحم بها عبادك فارحمنا ولا تعذبنا اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bencana yang paling bencana adalah di saat kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kenikmatan di atas kenikmatan, kenikmatan yang paling agung adalah di saat seorang hamba dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dekat hati atau dekat perilaku, dekat akhlak, dekat kepribadian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus sebagai uswah, suri teladan bagi kita. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk mencintainya. Kemudian buah daripada cinta kita akan meniru Nabi. Dan Allah telah, artinya Allah telah menjadikan perantara kita sampai kepada Allah sesuatu yang sangat mudah untuk kita ambil. Kita menuju Allah melalui disuruh mencintai manusia, dan manusia itu adalah punya kebaikan yang banyak kepada kita, yaitu Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang mulia, dengan parasnya yang tampan, perilakunya yang bagus, akhlak yang mulia, lemah lembut tutur katanya dan seterusnya. Itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua orang yang berakal di saat duduk dengan Nabi pasti senang. Kemudian setelah itu, kesenangan itu sebenarnya pintu yang sangat luas untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah pun telah menjadikan Nabi Muhammad suri teladan di saat kita berurusan dengan orang-orang yang menyakiti kita. Agar sakit tidak kita rasakan sebagai sakit di atas sakit, sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak boleh begitu seorang mukmin. Kalau seandainya tertimpa sebuah musibah, hendaknya dijadikan di balik itu adalah hiburan. Dan inilah pendidikan akan kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam babul afi wal iradi anil jahilin. Kita sudah masuk babul afi, bab memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Jangan sampai kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada kita pun telah menjadi hati kita sakit. Mungkin dia memukul jasad kita. Jasad kita yang sakit, jangan ditambah hati kita yang sakit. Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini al-afu, memaafkan. Al-afu adalah berlapang hati, berlapang dada. Kepada siapapun yang berbuat salah kepadanya berkenaan dengan urusan pribadinya. Jadi kalau orang lapang dada, lihat. Kalau Anda menemukan orang yang mudah memaafkan, hatinya riang, gembira. Di saat uangnya diambil pun, saya masih punya banyak. Disakiti, enggak apa-apa, cuma begitu saja. Tapi coba Anda saksikan orang yang sifatnya pendendam, tidak bisa menerima. Kalau ada orang berbuat jahat kepadanya, lihat mukanya merah. Tersimpan di dalam hatinya menjadi dendam, dan dendam itu, lihat, orang pendendam itu akan menjadi susah sepanjang waktu. Apalagi orang yang berbuat jahat kepadanya pun mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Ya, melihat membuat rumahnya, benci melihat mobilnya, benci melihat anaknya, benci melihat ternaknya, benci. Dan akan tapi kalau orang punya hati lapang, namanya al-afu, babul afi, dan ini diajarkan. Ada rentetan dari sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemarin sifat hilim dan sebagainya, ana'ah, warifik. Sekarang ada sifat al-afu. Bagaimana kita punya jiwa memaafkan? Al-musamaha. Dikatakan oleh Imam Sa'id, simatul rijal samaha. Orang besar punya ciri khas memaafkan. Dan orang cerdas punya ciri khas memaafkan. Berkenaan dengan urusan pribadinya. Tapi kalau urusan dengan Allah, dosa kepada Allah, Anda tidak bisa memaafkan. Tapi Anda menegakkan kebenaran. Tetapi berurusan dengan dirimu, wahai suami, jika ada kekurangan dari istrimu, ketahuilah. Hendaknya engkau berlapang hati, berlapang dada menghadapi itu semua, wahai istri, suamimu adalah manusia biasa. Engkau tidak menikah dengan malaikat yang tidak pernah bisa bersalah, akan tapi engkau menikah dengan manusia biasa yang mungkin bersalah. Mungkin sesaat, setiap hari bisa bersalah, mungkin seminggu sekali bersalah, mungkin sebulan sekali bersalah. Suamimu atau istrimu adalah manusia biasa, dan dia adalah bukan orang yang maksum yang tidak punya dosa. Maka lapangkan hatimu. Mungkin ada kekurangan dari suamimu untuk memberikan pengabdian kepadamu. Mungkin kekurangan dari istrimu untuk memberikan pelayanan kepadamu. Kalau engkau berlapang hati, berlapang dada, alangkah indahnya hatimu. Dan ini pendidikan. Berkenaan dengan hak yang harus diberikan kepadamu. Bahkan di saat kita menemukan orang berbuat salah kepada kita, melakukan kezaliman kepada kita, ada obat, yaitu afu, memaafkan. Ini adalah menjadi judul bab yang dihadirkan oleh Imam Nawawi. Wal i'radi, i'rad, berpaling, anil jahilin. Ini juga cara tepat untuk menghadapi orang-orang yang mungkin dia adalah orang yang, ya anggap saja orang jahilin adalah orang yang bodoh, orang yang rendah cara berpikir, pergaulannya, akhlaknya, dan sebagainya. Bagaimana kita dengan mereka? Bagaimana kita dengan mereka? I'rad, berpaling, artinya apa? Kalau ada orang-orang jahil berbicara kepadamu, maka sebaiknya kalau dia mendebatmu, mencacimu, jangan kau balas dengan cacian. Sebab kalau orang yang tidak punya ilmu, atau orang, anggap saja orang yang kelas pendidikannya rendah, tidak kenal agama, kalau dia berbuat salah, mengucapkan kalimat kasar kepadamu, satu kalimat, kau balas satu, akan keluar 10 kalimat kasar dari dia. Berarti engkau yang telah mengundang. Akan tapi bagaimana mendiamkan orang-orang semacam itu? Untuk mendiamkan orang semacam itu adalah dengan diammu akan menjadikan dia diam. Nah ini. Baik, ini wal i'rad 'anil jahilin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa. Ambillah sifat yang mulia Allah afwa, wahai Muhammad, mudahkan engkau memaafkan dan sampaikan kepada umatmu agar mudah memaafkan. Tidak mencari-cari kesalahan seseorang. Kalaupun tampak, kita berusaha untuk menutup dan memaafkannya. Tapi lihat manusia busuk, lihat kerjaannya mencari kesalahan orang lain. Bahkan kesalahannya sendiri pun tidak terlihat. Betul apa yang dikatakan oleh pujangga bahwasanya gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Hayalnya, kalau kesalahan orang gampang kelihatan, tapi kesalahan sendiri gak bisa kelihatan. Sehingga orang sering mencari-cari kesalahan orang lain, seolah-olah dia tidak pernah bersalah. Makanya betul, yang sibuk mencari kesalahan orang lain akan lupa dengan kesalahannya sendiri. Dan ada kaidah masalah kesalahan pribadi. Kesalahan pribadi itu gampang tertutup oleh aku, ego. Aku itu menutup. Kemarin kita kisahkan aku, kalau sudah ada akunya itu aman, gampang tertutup. Kesalahan orang itu kamu lihat. Kita bisa lihat si fulan salah. Dia padahal di situ. Cuman dia tidak sadar karena ketutup dengan akunya. Kata Imam Hatta, qadurat hissiyah itu sama dengan qadurat maknawiyah. Jadi kesalahan yang sifatnya maknawi dan kesalahan kekotoran yang sifatnya materi itu sama. Kita sering menutup-nutupi. Ya, kita contohkan beberapa waktu yang lalu. Ada kalau suatu ketika kita lagi duduk seperti ini. Duduk di sebuah meja, duduk di kursi, kemudian di atas meja kita lagi megang meja, ada ingus. Ini santri siapa? Ingus di sini. Ingus. Apalagi kita mau makan, gimana kisahnya? Di sampingnya ada ingus. Makan itu mie apa? Koclok. Ya kan ada. Nah di situ kan marah-marah kita. Oh, siapa ini naruh ingus di sini? Marah-marah kita. Dan kita segera kita cuci. Baik. Suatu ketika Anda lagi kena flu. Biasa, tenang, nyantai. Kenapa? Bahannya sama. Bahannya coba dimasuk laboratorium, bahannya sama. Tapi kenapa yang satu yang satu nyantai? Karena di sini ada akunya. Kalau sudah ada aku, begitulah ketutupan sama aku. Makanya aku itu ego, aku menutupi kesalahan. Jadi orang kadang mudah melihat kesalahan orang lain, susah melihat kesalahannya sendiri. Maka ini kaidah khudil afwa, maka memberikan maaf. Kalau engkau melihat orang bersalah, katakan kepada dirimu bahwasanya aku pun bisa bersalah lebih gede dari dia. Kenapa tidak aku maafkan? Dia melakukan kesalahan kepadaku, mungkin ada sebab yang aku tidak tahu. Kenapa dia menipuku? Mungkin dia telah ditipu lebih gede. Mungkin dia telah ditipu lebih gede lagi. Dia telah menipuku 10.000 atau menipuku 1.000.000. Dia pinjam duit kepada kita 1.000.000 enggak kembali. Rupanya dia dipinjami sama orang lebih gede dari itu. Wah, berarti nasib dia lebih berat daripada aku. Jadi kita membiasakan untuk berlapang hati, kemudian mencari menafsiri agar kita bisa memaafkan, termasuk kesalahan-kesalahan kepada kita. Kalau ada orang cemberut kepada kita, tidak harus serta-merta kita katakan, kenapa kok dia cemberut kepadaku? Hah, sok bener kita datangi ke rumahnya cemberut dan sebagainya. Tidak usah pusing, Anda bilang mungkin sakit gigi. Atau mungkin dia cemberut itu sebenarnya mikir, ya Allah ini teman lamaku atau ini saudaraku datang ke sini pas aku enggak punya hadiah, hadiahku belum tak ambil loh kan, tak mikir hadiah. Sudah terlanjur kita suudzon kepada seseorang, jangan lupakan. Ini wa'mur bil 'urfi. Dendaknya engkau pun mengajak orang untuk selalu berbuat baik. Memaafkan adalah kebaikannya disebutkan di sini, 'urf. Berbuat baik. Kemudian wa'rid 'anil jahilina, dan jika engkau berurusan dengan orang yang bodoh, orang yang jahil kepada agama, jahil kepada akhlak mulia, jahil kepada perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu jangan debat dengan mereka. Nanti kalau kamu debat coba, ada orang awam dijebat sama seorang profesor, pasti kalah profesornya. Lah orang awam enggak pakai aturan, bingung nih, makanya kesalahannya yang mendebat. Kulu salam, assalamualaikum. Bahkan mungkin kita harus diem. Dia ngomong apa saja. Kalau capek selesai. Alhamdulillah selesai. Terus kita debat. Dan kadang-kadang kita terpancing. Berarti kita sama dengan mereka. Arid anil jahilin. Berpaliklah dari orang-orang yang tidak kenal agama. Berpaling maksudnya jangan diikuti dengan perdebatan mereka. Kita sering, wahai hamba-hamba Allah, yang berurusan dengan media sosial. Mungkin Anda punya Facebook atau punya web atau apa. Kadang masuk orang-orang yang tidak ngerti agama. Sehingga sekarang orang berani, orang apapun berani ngeritiki ulama dan sebagainya, ngantem sana, ngantem sini. Maka Anda harus bijak. Ini orang tidak ngerti ilmu. Assalamualaikum. Jangan ditanggapi. Gondong emosi, tanggapi. Tak tanya apa. Dia orang iseng, tidak ingin tahu agama. Wah, bukan orang alim. Nulis cetak, balas. Tak tanya seorang profesor sibuk ini. Seorang alim, seorang syekh, alamah sibuk dengan yang demikian. Arid anil jahilin, pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berdiskusi itu hendaknya bermanfaat untukmu. Maka Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah mendebat orang bodoh kecuali aku kalah. Tapi kalau aku berdiskusi dengan orang alim, alhamdulillah aku mendapatkan ilmu dan aku menang. Begitu. Arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh itu. Wa qala ta'ala fasfahis safhal jamila. Tidaknya engkau wahai Muhammad punya sifat memaafkan. Dan itu ada pada Nabi. Nabi diperintahkan dan mengamalkan. Dan itu menjadi sifat mulia Nabi SAW. Nabi pemaaf. Diludah, dipukul. Nabi selalu memaafkan. Seperti hadis pertama yang akan kita sebutkan. Bagaimana kisah Nabi waktu di Taif. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Katakan kepada umatmu itu agar mereka punya sifat pemaaf. Berlapang hati, berlapang dada. Sebab orang yang mudah memaafkan itu akan menjadi sebab Allah mengampuni kita. Karena engkau memaafkan umat Nabi Muhammad, lihat. Berarti engkau tidak menginginkan umat Nabi Muhammad terjerumus dalam siksa. Kalau ada seorang hamba berbuat dosa kepadamu, artinya dia telah daftar ke neraka. Kalau ada saudaramu berbuat zalim kepadamu, berarti dia telah daftar ke neraka. Sementara engkau tiba-tiba langsung memaafkan karena engkau tidak rela jika dia masuk neraka, maka langsung disambut oleh Allah, Allah memaafkanmu. Begitu sebaliknya, kalau kita mendendam sudah sakit, tidak diampuni oleh Allah. Maka ini obat. Jangan sampai sakit yang kita rasakan dengan jasad kita pun, kita rasakan dengan hati kita. Apakah kamu tidak menginginkan Allah mengampuni dosa-dosamu? Jawabnya, iya, kami ingin Allah mengampuni kami ya Rasulullah. Maka maafkan, kata Rasulullah, maafkan, maafkan orang yang berbuat salah kepadamu. Dan ternyata ini adalah termasuk kunci keindahan dalam rumah tangga. Urusan pribadi memaafkan. Di samping itu menjadi hati kita nyaman dan sebagainya. Memang di situ pun juga ada. Di sisi lain jangan sampai mentang-mentang istrinya suka memaafkan, ini biasanya kejahatan itu akan berkembang juga berkenaan dengan sifat pasangannya. Kalau tahu suaminya itu gampang memaafkan, itu istri itu seenaknya. Dikit-dikit ada laporan kredit baru, ada belanja baru, ada ini, mentang-mentang istrinya baik, suaminya baik. Karena suaminya enggak pernah marah ini. Nah, ini berarti suami enggak bisa mendidik. Ada aturan-aturan. Akan tapi pada dasarnya kita hendaknya seperti itu. Punya sifat yang memaafkan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita berkenaan dengan urusan pribadi kita, bukan urusan Allah. Kalau anak kita tidak sholat, oh bukan. Kalau kita sabar, maka kita sebetulnya melanggar Allah. Anak kita tidak sholat, alasannya, ya sabar. Saya punya anak 5, istri, dengan istri saya ini semuanya tidak sholat. Saya biarkan, saya sabar. Oh bukan, bukan sabar di situ. Kamu enggak bisa mendidik kamu. Kalau urusan kepada Allah, malah lain. Kesabaran adalah urusan denganmu, kalau urusan kepada Allah, lihat. Dan jika itu urusan kepada Allah, kalau engkau menampakkan ketegasan, tidak akan merusak kelembutanmu. Anda bisa berkata, wahai istriku, di saat kau marah kepadaku, kau ngomong kasar kepadaku, aku maafkan. Tapi ini urusan Allah. Kau tidak sholat, bingung dia. Tapi kalau engkau misalnya, tidak melayani urusan makan dan sebagainya, masakanmu terlambat, kau ini, cucian kau tinggal karena hujan dan sebagainya, saya maafkan. Dan sudah berapa kali aku maafkan, wahai istriku. Sepatuku pun juga kau taruh di luar kehujanan, semuanya kau. Saya maafkan. Tapi ini urusan Allah. Urusan Allah. Ada wibawa di rumah, sama seorang istri. Suamiku, kau terlambat ngasih gaji, gak ada masalah. Wah, hebat benar nih solehah semuanya. Masya Allah. Tidak enak. Bapak jangan ketawa gitu, saya jadi curiga. Cuman karena seudon gak boleh, saya stop curiga saya. Oh, terlambat gaji, gak ada masalah. Tapi kalau masalah haram, saya tidak mau. Istri solehah ini. Aku tahan lapar 3 hari, wahai suamiku. Tapi kalau aku tahan neraka, tidak. Jadi tidak akan rela kalau suaminya makan dari yang haram, memberikan rezeki dari yang haram. Ini urusan Allah mah beda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu berfirman, wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wal 'afina 'anil nasi, sudah pernah kami sebutkan kisah. Wal 'afina 'anil nasi, memaafkan manusia. Bagaimana kita mudah memaafkan urusan manusia, bahkan kadang itu bukan kesalahan yang sesungguhnya. Pernah kisah Al-'afina 'anil nasi, pernah Buya hadirkan di sini kisah seorang alim besar, Imam Muhammad. Ada Imam Muhammad Al-Bakir, dia itu punya anak, punya bayi, kisahnya dalam sebuah sejarah, punya bayi kecil masih merah arak. Tiba-tiba waktu itu lagi syukuran bayi ya, apa kalau bahasa kita akekahan atau begitulah ya, di hari ketujuh atau berapa, tiba-tiba ada orang, salah satu pembantunya atau bebudaknya itu menyajikan kambing guling yang lagi panas begitu. Rupanya di saat ingin menyajikan, kakinya itu kesandung, keserimpet sama karpetnya atau sehingga tumpah itu kambing dan lalu jatuh kepada bayi, sehingga bayi itu menjerit sekali, setelah itu tidak ada suara lagi. Tidak ada suara lagi. Dilihat sudah tidak ada nyawanya. Beliau seorang manusia biasa, tapi kekasih Allah, wali. Tapi kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya tampak. Marah wajahnya akan marah. Di saat beliau akan marah, sang budak yang hebat ini, budaknya orang alim atau juga alim, membaca ayat. Wal kadhiminal ghaidha. Sudah kita. Wal kadhiminal ghaidha. Termasuk orang yang bertakwa yang dijanjikan surga, ya imam, adalah kadhiminal ghaidha. Orang yang menahan amarah. Begitulah orang-orang soleh itu kalau mendengar ayat Al-Quran itu langsung mencoba untuk diamalkan. Di dalam hatinya beliau berkata, semua ayat aku amalkan. Cuman ini kayaknya belum pernah aku amalkan ini. Wal ghadibinal ghaidha, langsung serentak, spontan saat itu meredam amarahnya. Mendesejuk wajahnya. Setelah itu budaknya orang alim itu melanjutkan. Wal afina anin nasi, memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Spontan tersenyum sambil berkata, aku maafkan engkau. Allah. Anaknya mati. Karena tidak sengaja, bukan dibunuh. Tidak sengaja. Setelah itu melanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Sambil menoleh, lalu mengambil pundi, atau dikatakan uang, dirham atau dinar, begitu, kasihkan, wahai budakku, ini buat bekal untukmu, dan engkau aku merdekakan Allah. Dan ini pangkat tinggi. Ini kayak ceritanya, cerita khayal kayaknya. Padahal bukan, di zaman sekarang masih ada orang semacam itu. Ada, saya pernah saya kisahkan mungkin tempat ini, ada seorang alim besar, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf. Beliau adalah seorang yang soleh wali, orang besar, suatu ketika kunjung kepada jamaahnya. Kunjung kepada jamaahnya, saking senangnya jamaah ini dikunjungi, waktu sang Habib ini keluar, diantarkan. Diantarkan ke mobil. Ya, saking senangnya diantarkan ke mobil, sampai itu ke Habibnya masuk ke mobil, ditutupkan pintunya, masih sisa-sisa waktunya untuk ngobrol. Masya Allah, nanti kesini lagi ya. Nah. Setelah selesai, Assalamualaikum jalan. Setelah beberapa ratus meter, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segap menyeru kepada yang membawa mobil, berhenti sebentar. Ada apa ya Habib? Tanganku kejepit pintu. Ya Habib, kenapa tidak ngomong mulai tadi? Aku takut jika aku mengatakan, ah, lalu kedengaran sama dia, dia tahu kalau tanganku kejepit, dia akan menyesal seumur hidup, karena aku tahu dia mencintaiku. Aku tidak ingin menyakiti hatinya. Allah. Hari ini, di zaman sekarang masih ada. Habib Abdul Qadir baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Akhlak-akhlak orang pilihan, akhlak-akhlak manusia mulia. Tinggal kita di mana dengan akhlak-akhlak itu? Ayo kita semuanya belajar. Wa qala Allahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur." Sungguh orang yang sabar dan mudah memaafkan, itulah yang akan mendapatkan sanjungan dari Allah, dan itu mudah memaafkan, sabar dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, itu akan adalah hanya bisakan oleh azmil umur, artinya segala sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang punya azm kuat, oleh punya semangat tinggi untuk baik. Jadi sabar dan memaafkan itu bukan kerjaannya orang-orang sembarangan. Kalau orang bisa mengambil sifat itu berarti sudah pangkatnya tinggi, azmil umur. Nah, kalau kita ingin punya pangkat tinggi, ya ini kita ambil. Biarpun katanya dia adalah makomnya tinggi, tapi kalau bisa bersabar dan mudah memaafkan, belum, pangkatmu rendah. Karena belum mendapatkan azmil umur tadi. Makanya kita harus belajar nih, bagaimana kita bisa mudah memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Kadang itu kebalik, kalau urusan kepada Allah kita mudah marah, kalau urusan kepada Allah kita nyantai, tapi urusan pribadi Allah habis-habisan. Dan itu juga sifat yang sangat busuk, yang dibenci oleh Nabi, yang disebutkan dalam satu hadis sahih, dabba alaikum da'ul ummami qablakum. Merayap ada penyakit kepada umat ini. Seperti yang merayap kepada umat terdahulu ada nanti. Awas-awas ada penyakit yang merayap di hati kalian. Al-hasadu wal-baghdha, dengki dan kebencian. Sehingga dengki benci itu buat ini tadi, terpendamnya amarah menjadi sebuah kebencian. Terpendamnya amarah karena kezaliman yang dilakukan oleh seseorang akan berubah menjadi benci dan dendam. Nah, kalau sudah begitu, lihat, punya sifat baghdha yang menjadikan sebab permusuhan di antara kita. Wa yal haliqatu, kata Nabi, yang namanya baghdha itu pemangkas, hati-hati, pemangkas. Walakulu tahliku syara, bukan mangkas rambut loh ya, kata Nabi. Walakin tahliku dina, tapi mangkas agama. Lihat alangkah banyaknya. Kemarin kita singgung dalam tafsir. Banyak orang lihat kakak beradik, akan tapi ternyata gara-gara kebencian di dalam hatinya, tidak ada cinta, lalu muncul dengki, sehingga mereka tidak sadar masuk neraka jahanam dengan berebut waris. Dan kisah dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah Qabil Habil. Pas ayat kemarin yang kita baca. Wal ayat fil babi kathiratun ma'lumatun, ayat-ayat berkenaan tentang sifat-sifat mulia tadi, hati yang memaafkan itu sangat banyak sekali. Dan tiga bab sebelum ini kurang lebih adalah membicarakan tentang urusan bagaimana pembenahan akhlak yang mulia dengan menampakkan kelembutan di hati kita, dan juga sifat yang memaafkan, kemudian kesabaran, ketabahan dan seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah termasuk mujtahid dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk minal mukthirin fi riwayatil ahadits, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Sehingga orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis termasuk Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini biasanya oleh orang-orang yang jauh daripada pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memutus, sehingga orang yang punya riwayat hadis jadi difitnah dengan macam-macam. Difitnah dengan bermacam-macam fitnah, termasuk Sayyidatah Aisyah. Banyak riwayatnya. Difitnah dengan macam-macam. Menfitnah putri istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatah Aisyah saja yang dituduh apa dituduh melakukan kekecian, dibersihkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dengan wahyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan yang demikian itu. Sayyidatah Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas, dan dia meriwayatkan banyak hadis dari Nabi. Lihat, dan di antaranya hadis ini bercerita tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menukil ilmu Nabi kepada kita banyak dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu. Annaha qalat, sesungguhnya Siti Aisyah pernah bercerita lin Nabi, pernah berkata lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Bagaimana kisah Uhud? Kisah Uhud adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, di saat pasukan perang Nabi tidak mau mendengar Nabi dari pasukan pemanah. Kau tetap di situ dalam keadaan apapun, tetap di situ sampai komando untuk turun. Inilah dalam mengatur barisan perang, seorang panglima ini harus dipatuhi betul. Sebab seorang panglima itu sudah menempatkan kekuatan-kekuatan di pos-pos yang sudah ditentukan. Kalau melanggar, ini menjadikan berantakan sebuah peperangan. Sehingga perlu dipatuhinya imam itu, ya karena itu. Dalam perjuangan pun juga sama, kalau sudah ditempatkan ini, berjuang di situ, jangan kemana-mana. Sehingga kami tak sering, misalnya kalau sudah sebuah anak ditugasi dengan satu tugas, kalau tidak mengerjakan ini jadi berantakan buat semuanya. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan, saya tidak mampu, biar diganti oleh yang lainnya. Tapi kalau diam-diam lalu tidak melaksanakannya, ini bermasalah. Diam-diam tidak melaksanakannya bermasalah. Dianggap sudah selesai, ternyata belum selesai. Yang lain sudah beres, ini saja. Menjadi sebab tertundanya sebuah perjalanan menuju dakwah. Nah ini waktu itu Nabi, pasukan pemanah, disuruh bertempat menempati tempat yang sudah ditentukan Nabi, dan jangan turun, jangan dalam keadaan apapun. Rupanya mereka turun. Setelah merasa menang, turun. Ternyata musuh-musuh berputar, menyerang dari arah yang berbeda. Sehingga di saat itu umat Islam kocar-kacir. Tapi ingat, Nabi tidak pernah kalah dalam perangan, karena ternyata kalau dihitung korban di perang Uhud antara orang muslim dengan orang kafir, masih banyak orang kafir. Dan tidak ada sejengkal tanah kaum muslimin pun yang diambil. Jadi jangan dikatakan perang Uhud Nabi kalah, tidak. Memang korbannya adalah manusia mulia, Sayyidus Syuhada, Sayyidun Hamzah. Nah, tapi waktu itu Nabi betul-betul merasakan satu yang luar biasa. Sehingga bisa dikatakan bagaimana Nabi terluka, geraham beliau pelapis beliau retak dan sebagainya. Betul-betul Nabi saat itu luar biasa. Dalam keadaan yang sangat luar biasa. Akan tapi Siti Aisyah bertanya, adakah satu kejadian yang lebih dahsyat dari itu ya Rasulullah? Oh, ada. Kapan itu? Oh, lebih dahsyat lagi. Qala laqad laqitu min qaumika. Aku telah mendapatkan perilaku dari kaummu, yakni kaum orang Arab yang ada di Mekah. Min qaumiki, dari kaummu wahai Aisyah, wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabati. Jadi aku telah menemukan dari kaummu sesuatu yang lebih dahsyat dari kejadian waktu di Aqab, di Taif, di Aqabah, di Taif. Aku menemukan satu kejadian yang lebih dahsyat daripada perang Uhud. Jadi aku telah menemukan dari kaum wahai Aisyah, dari orang Arab di sini yang ada di Mekah, lebih dahsyat daripada yang aku temui waktu di Uhud. Id aradtu nafsi 'ala ibni Abdi Yalil. Suatu ketika aku, setelah wafat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kemudian wafat Sayyidina wafat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, setelah wafatnya paman Nabi Abu Talib wafat, Sayyidah Khadijah wafat, Nabi kehilangan yang pelindungnya adalah Allah yang sungguhnya. Akan tapi secara lahir Nabi oleh Allah dikirim dua pelindung, Sayyidah Khadijah Al-Kubra pelindung di dalam. Sehingga di saat gundah, saat pulang ke rumah, Siti Khadijah yang menenangkan batin Nabi. Kalau Abu Talib yang menenangkan dari luar, jadi penjagaan dari luar, dan dua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Pergi ke Taif ya, mencari pendukung yang bisa menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada ke Taif. Falam yujibni ila ma aradtu, ternyata orang Taif keluarga dari Bani Abdi Yalil tidak menyambut apa yang aku berikan. Dakwahku tidak diterima oleh kaum Taif. Fantalaqtu ana mahmumun ala wajhi. Ya, Nabi pernah mahmum, Nabi pernah susah. Cuman susahnya bukan mikir toko. Bukan susah mikir perusahaan, susahnya karena apa? Mikir umat kok belum nyambut. Jadi Nabi gundah, umatku kok belum menyambut, susah. Wa ana mahmun, Nabi susah. Sampai pergi Nabi susah, sehingga orang susah tuh bingung, tuh melangkahnya tidak ngerti mau kemana ini. Pokoknya berjalan Nabi. Mahmumun ala wajhi, aku merasa susah dan terlihat di wajahku. Jadi aku betul-betul susah saat itu. Datang ke Taif, ternyata orang Taif kok tidak menyambut. Padahal harapanku Taif menyambutku. Karena Taif adalah kampung yang sejuk dan indah, penuh dengan tanaman. Dengan harapan sejuk itulah hati mereka. Akan tapi ternyata mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam astafik, sampai aku tuh enggak sadar waktu aku berjalan itu, illa wa ana bi qarni tsalib. Kecuali saya di satu tempat. Qarni tsalib satu tempat, tiba-tiba saya sampai di situ. Tiba-tiba aku terjadar sudah di satu, tiba-tiba aku terjadar di satu tempat. Ya berjalan begitu, berjalan satu tempat. Dan itu kisah Nabi itu dipukuli itu. Sebelum kisah sebelumnya Nabi dipukuli, disiksa, masya Allah. Dilempari oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil melempari. Pokoknya dikerahkan orang Taif untuk menjadikan Nabi Muhammad keluar. Tidak boleh tinggal di situ. Akhirnya setelah aku dipukuli, aku merasa sakit, aku menjauh. Bahkan dalam kisah lain bahwasanya bagaimana keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain disebutkan orang-orang itu menyakitin Nabi sampai semua jalan ditutup, Nabi Muhammad tidak keluar. Hei Muhammad, kau tidak keluar, kau akan mati di sini. Kau harus mati di sini. Nabi Muhammad tidak bisa keluar. Cuman setelah itu mereka berpikir, kalau sampai betul Nabi Muhammad mati di tempat tersebut, berarti akan urusan dengan kabilahnya Rasulullah. Sebab kabilah Rasulullah adalah kabilah besar. Kata mereka orang Taif itu, wah ini kalau urusan dengan kabilah Muhammad repot, sudahlah biarkan keluar saja. Tapi dia kurang ajar ya, ya sudah kita siksa saja. Apa kita coplok matanya atau kita ambil hidungnya atau siksa, biar kapok dia. Akhirnya kesepakatan mereka adalah membiarkan Nabi Muhammad keluar, tapi tidak dibiarkan begitu saja, disiapkan anak-anak muda di pintu gerbang Taif, pokoknya di jalan untuk keluar, Nabi Muhammad keluar, dan di saat Nabi Muhammad keluar, dipukuli dari kanan, dari kiri, dari kanan, dari kiri, pukuli, pokoknya biar kapok. Sampai Nabi dalam keadaan semakin susah. Di saat Nabi melihat mereka memukul itu, Nabi menangis. Bukan karena takut pukulannya, menangis. Kalau dia memukulku sekali, alangkah besarnya murka Allah untuknya. Karena aku kekasih Allah. Berharap jangan sampai dia mukul aku agar dia tidak dosa. Terus begitu. Tapi terpaksa memukul, memukul, memukul. Nabi semakin gundah hatinya. Karena dipukuli oleh mereka bukan gundah karena merasa sakit. Tidak. Tapi takut dia dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi berjalan, berjalan, berjalan, berjalan. Lepas. Tadi di tempat yang ditentukan. Yang disebutkan tadi. Sampai Nabi merasa aman, kemudian Nabi istirahat di tempat tersebut. Tiba-tiba Nabi farafa'tu rasi. Aku akhirnya tanpa sengaja aku melihat ke atas. Faida ana bi sahabatin, tak taunya aku di atasku ada mendung. Qad adallatni, dan telah memayungiku. Fa nadartu, aku melihat ke mendung tersebut. Faida Jibril, tak taunya ada malaikat Jibril. Faida fiha Jibrilu, ternyata di mendung itu ada malaikat Jibril. Fanadani, kemudian malaikat Jibril menyuruhku, faqala, dan berkata, wahai Muhammad, innallaha ta'ala qad sami'a qawla qawmika. Aku sudah, wahai Muhammad, Allah telah mendengar apa yang diomongkan oleh umatmu tadi. Dan Allah juga tahu apa yang dilakukan oleh umatmu. Qad sami'a qawla qawmika laka. Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh umatmu kepadamu. Wa maraddu alaika, dan apa yang mereka lakukan kepadamu, jawaban daripada ajakan kebaikanmu dibalas dengan kekasaran dan pukulan Allah Maha Tahu. Wa qad ba'athallahu ilaka malaika malakal jibali, dan sekarang Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Litakmurahu bima syi'ta, untuk kau perintahkan dengan apapun yang kau suka. Fihim, untuk berbuat kepada orang-orang Taif yang menyakitimu. Artinya apa? Hai Muhammad, Allah telah mengirim malaikat dan malaikat itu patuh dengan perintahmu. Kau suruh ngapa saja boleh, ngancurin orang-orang Taif itu pun boleh, mereka mau. Fanadani malakul jibali, kemudian malaikat yang diturunkan oleh Allah, malaikat penjaga gunung tadi, malaikat penjaga gunung menyeru, menyapa Nabi Muhammad, fanadani menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, fasallama alayya, kemudian bersalam kepada Nabi Muhammad, thumma qala, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka, Allah sudah sangat mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu kepadaku. Allah Maha tahu apa yang Allah apa yang dilakukan kaummu kepadamu. Allah tahu engkau disakiti oleh kaummu. Maka Allah menyuruhku, wa ana malakul jibal, aku malaikat penjaga gunung ini. Faqad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrik. Allah telah mengutusku untuk patuh dengan perintahmu wahai Muhammad. Fi ma syi'ta, dalam riwayat. Fa ma syi'ta, dalam sebab fa ma syi'ta, pertanyaan apa yang kau kehendaki? Dalam riwayat fi ma syi'ta, pengin apa? Dalam hal apa yang kau inginkan aku akan patuh. In syi'ta, kalau kau mau, atbaqtu 'alaihim ahbasyaini. Al-ahsyabaini. Al-ahsyabaini, kalau kamu mau wahai Muhammad, akan aku tumpahkan dua gunung itu ke atas kepala mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat. Saya diri ini waqfah, kita perlu berhenti di sini tentang keadaan juru dakwah ya. Juru dakwah ini harus sabar ya. Nabi SAW dipukuli, disiksa. Kemudian ingin terbebas dari siksaannya, ditawari, anggap saja. Ditawari oleh malaikat Rasulullah. Malaikat menawarkan, apakah mau gunung itu aku tumpahkan? Apa jawab Nabi? La. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'ah. Tidak, malaikat. Padahal Nabi dalam keadaan demahlung, mulai dalam riwayat Nabi waktu mengatakan ini menjadi suaranya lantang. Semula suaranya lemah. Karena sakit. Karena dibukuli oleh orang-orang itu. Akan tapi di saat ditawari oleh malaikat bahwasanya aku akan tumpahkan itu gunung kepada mereka wahai Muhammad. Nabi mengangkat suara dan berkata, tidak, aku masih berharap akan keluar dari punggung mereka nanti keturunan-keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dalam riwayat Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma la tu'adzibhum. Dalam riwayat, ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Mereka berbuat begitu karena mereka belum tahu aku. Dan jangan kau hukum mereka. Lihat. Bagaimana kisahnya seorang ustaz yang dipukuli sama jamaah, kemudian lari ketemu pak tentara sama pak polisi. Mau diapain tuh? Tangkap. Begitu. Wah, ini. Ya. Tangkap, mana kelemah lembutan. Bersabar, Nabi SAW dipukuli. Ternyata dengan doa, karena Nabi waktu itu didolimi, disakiti doanya. Nabi doanya dikabul. Di atas itu, di atas pengkabulan. Kabul. Kabul dan dikabul. Karena apa? Sudah didolimi, beliau adalah seorang Nabi. Dan ternyata setelah itu, kampung Taif menjadi ahli iman semuanya. Allah. Perlu ketambahan kita dalam berdakwah. Nah, ini satu sifat yang dicontohkan oleh Allah melalui Nabi SAW, bahwasanya Nabi memaafkan. Al-Ahsyabani, Al-Jabalani, Al-Mukhitani di Makkah. Al-Ahsyabani adalah dua gunung yang meliputi Makkah. Al-Ahsyab wal-Jabalul Ghalid, kalau namanya Ahsyab itu ada gunung yang besar. Ini adalah hadis Nabi SAW tentang kisah Nabi, bagaimana sifat Nabi memaafkan dalam keadaan disakiti. Maka ini kami arahkan kepada juru dakwah. Mungkin Anda di saat berdakwah bertemu dengan orang yang cara berbicaranya kasar, kurang lemah lembut, maklum dia adalah belum ngaji. Maka belum dia mengaji, tidak usah ambil hati kepikiran, wah dasar, dasar. Oh, kadang-kadang ustaznya tidak sabar, mencaci maki semuanya, dasar kepala batu, dasar orang gunung, dasar orang pantai, orang pesisir, dasar orang. Wah, kadang-kadang yang dicaci maki suku, dasar Sunda, dasar Jawa, dasar Madura, wah ini habis semuanya nih. Juru dakwah model apa itu? Yang digunjing semuanya, mana kelembutan hati melihat umat? Dan memang kalau orang tidak mengerti akan bermacam. Kalau ustaz kemana-mana merasa semuanya santrinya, ya capek dia. Ada orang yang belum mengerti bagaimana dunia pesantren. Kalau di pondok kan dicium semua sama santrinya. Wah, bolak-balik. Coba di pasar, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang mikir, Pak, saya itu. Nah. Oh ya, di pasar, wajar. Kurang tahu saya, ustaz kok. Nah, capek dia. Makanya, Pak Arid Anil Jahilin, bagi orang yang tidak mengerti kamu, yang tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti akhlak, berpalinglah kau. Jangan kau turuti dia. Ini menyejukkan hatimu, menenangkan hatimu, dan juga itu akhlak yang mulia. Memaafkan, lihat, kepada juru dakwah yang kami himbau, pada asatid, ustaz-ustaz yang mulai berjuang, yang dengar suara ini, semakin lemah lembutlah engkau. Kalau ada orang ngomong kasar kepadamu, jangan kau balas dengan kekasaran. Tidak akan membuahkan kebaikan. Mungkin ada orang berbuat zalim kepadamu, jangan kau balas dengan kezaliman. Akan tapi panjatkan doa untuk mereka, karena Allah akan mengabul doamu. Mana kasih sayang Nabi, sementara engkau mengaku sebagai penerusnya Nabi, pewaris Nabi SAW. Dan pandanglah mereka dengan kasih sayang, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Kalau Anda melihat orang yang bejat dan sesat, pandanglah mereka dengan cinta dan kasih sayang. Kalau Anda memandang dengan pandangan merendahkan, Anda akan rendah bersama pandangan Anda yang merendahkan itu. Mungkin dia adalah orang yang bejat. Mungkin dia adalah orang yang terperosok dalam perzinaan. Mungkin dia adalah orang yang terjerumus dalam perjudian. Mungkin dia adalah orang yang terhinakan dengan mabuk-mabukan. Bagaimana pandangan kita dengan mereka? Jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan, akan tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Sehingga bukan hukuman yang akan kita berikan kepada mereka, akan tapi panjatan doa terlebih dahulu sebelum kita menyeru Allahu Akbar, menyerbu mereka. Apa itu semuanya? Biarpun dalam Islam ada peperangan, akan tapi peperangan yang dilakukan Nabi adalah sebelumnya Nabi melakukan panjatan doa dengan tangis. Bahkan selalu mereka berkata, Nabi berkata, para sahabat Nabi berjuang berharap, ya Allah, lebih baik kalau peperangan ini tidak terjadi, ya Allah, sebelum berperang itu. Dan jadikan mereka bisa menyerah kepada, bisa pasrah kepadamu, ya Allah, dan jadikan mereka, jangan sampai mereka berperang kepada kami. Mereka berharap peperangan itu tiada, karena kelembutan hati mereka. Nah ini, tidak menginginkan peperangan, akan tapi begitulah hati yang busuk kadang lihat. Dengan saudara, dengan sahabat, dengan jamaah kasar. Mencaci jamaah. Sebetulnya kalau mencaci jamaah, yang dicaci dirinya sendiri, jamaahmu kok itu. Berarti kalau dia jamaahnya mencaci kamu, lu gak balas mencaci, berarti belajarnya dari kamu. Dari ustadznya. Akhlak yang mulia, akhlak yang Nabi SAW. Ini secara umum bagaimana Nabi ini. Ini sering kami arahkan pada juru dakwah. Makanya, hei hamba-hamba Allah yang diberi Allah ilmu, terjun dakwah sana. Dan yang kau cari bukan sanjungan dari orang. Nabi tidak cari sanjungan, tapi Nabi mencari sahabat yang banyak. Biarpun tidak disanjung, di Taif Nabi dipukulin, tidak disanjung, tapi tidak berhenti dakwahnya Nabi. Makanya ayo cepat berdakwah. Apa nunggu dipukulin sama jamaah dulu baru? Nah, saya kadang gemes dengan beberapa santri yang mondok lama-lama tapi tidak berkibrah. Umat nunggu di sana itu ingin diajari sholat, ingin diajari wudu. Ini yang harus. Ini jadi cambuk buat para juru-juru dakwah. Kemudian sifat mulia memaafkan. Di samping memaafkan adalah koreksi diri. Nabi SAW sangat memaafkan. Bagaimana dipukuli masih memaafkannya. Disakiti, disiksa. Dan ini bukan sebuah kelemahan. Kalau urusan pribadi. Kalau urusan agama, Allahu Akbar. Iya, urusan agama. Tapi urusan pribadi. Maka dari itu jangan sampai kita juga di sisi lain berbuat zalim kepada seseorang. Kedoliman kepada seorang, ini akan bab selanjutnya nanti. Bagaimana kita berbuat dolim kepada seseorang? Haram, dosa gede. Mengambil duitnya orang lain, mencaci orang lain, menyakiti dengan lidah, menyakitikan perilaku. Kalau ada seorang suami punya istri yang jahat, wahai suami, jika Anda sabar, Anda di surga. Cuman kasihan, istrimu di neraka. Sabar, ada istri, Masya Allah. Ada suami sabar, istrinya Masya Allah. Separuh iblis, separuh jin. Gak ada manusianya. Kalau malam kelihatan iblisnya, kalau malam jin, siang iblis, malam jin. Ada seorang suami begitu, zalim tuh. Gak pernah ngasih nafkah, mengambil duit, memukul, mencaci maki, menfitnah. Wah, ini manusia. Kok ada ya? Ada, begitulah. Sebab di mana-mana ada. Di belikat iblis juga ada. Ini kan bukan iblis semua, ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Saya cerita kisah iblis. Ada seorang wanita kerjanya nuntu dan sebagainya. Masya Allah. Kita dengar pengaduan-pengaduan dari bermacam-macam. Aneh-aneh hidup rumah tangga kok begitu. Ini gimana sih? Bukankah rumah tangga indah seharusnya? Kalau kita perhatikan padang si fisiknya juga mencukupi semuanya. Cuman begitulah hawa nafsu. Kebusukan jiwanya. Lihat seorang suami jahat kepada istri. Istri jahat kepada suami. Mana memaafkan? Memang ada kisah-kisah terdahulu. Ada seorang alim. Seorang alim, ada kisah kesabaran. Seorang alim itu dua bersaudara. Yang satu di pinggir hutan, yang satu hidup di kota. Yang di kota itu tiba-tiba ingin mencari istrinya. Mencari apa? Mencari sahabatnya. Sampai di pinggir pinggir-pinggir kota, di pinggir hutan, menemukan rumah sahabatnya itu. Cuman enggak, di waktu panggil, wahai namanya anggap saja Ahmad. Ya Ahmad, ya Ahmad, aina kunt, di mana kamu Ahmad? Enggak ada, yang jawab perempuannya. Siapa itu? Ahmad enggak ada. Dari dalam suaranya lantang begitu. Ada perempuan kasar banget. Tidak di apa aja, baik. Tentunya keluar Ahmad, pulang dari hutan membawa kayu bakar. Enak dia jalan santai, di belakangnya dua harimau. Yang satu memikul apa, memikul kayu, yang satu adalah ngantarkannya. Sebuah kisah ini, kisah-kisah. Biarpun kisah ini adalah tidak beneran, ibrahnya pelajarannya. Baik, oh, Ahmad, dirangkul. Wah, sahabat karibku, Ahmad. Dari mana kau alim? Aku kangen kepadamu, wahai Ahmad. Masya Allah, duduk. Siapa suara di rumah? Aduh, semoga Allah mengampuni. Itu istriku. Kenapa? Tidak, tidak. Istriku. Oh iya. Setelah minum, makan, selesai, pulang si Ali. Akhirnya tahun berikutnya, datang lagi. Datang lagi. Tak tanya apa? Assalamualaikum. Ya Ahmad, Ahmad. Tak tanya apa? Dari dalam ada seorang perempuan menyeru kepada pembantunya. Eh, siapin makanan, ada tamu. Siapa? Saya Ali, temannya Ahmad. Oh iya, tunggu di situ. Ada ruang khusus karena wanita keluarga terhormat, biarpun anu ruangnya terpisah. Kamu di situ saja. Disiapin, disiapin makanan semuanya. Wah, kok berubah ini istrinya? Berubah jadi baik benar makanan, minuman. Wah. Tidak lama kemudian si Ahmadnya datang. Oke, tahu bawa kayu. Baru capek kayunya. Kayunya ditaruh di depan. Duh, Ahmad, kok berubah kamu? Kenapa? Ya beginilah keadaanku. Kamu kemarin gagah benar dikawal oleh macan. Sekarang kamu, macanmu di mana? Istriku meninggal beberapa bulan yang lalu. Terus, ya semoga Allah mengampuni istriku. Ya. Saya sebenarnya dengan istriku sabar. Karena aku sabar dengan istri, aku diganjar oleh Allah dikawal macan. Tuh. Jadi kalau pengen dikawal macan, istrinya suruh jahat gitu ya. Akhirnya apa? Setelah itu, istriku meninggal dunia, aku menikah lagi dengan istri yang sangat baik. Hei, macannya pergi. Maksudnya, hei para suami ya, kalau kamu punya istri yang sabar, nanti Allah akan ngangkat derajat. Cuman, hei para istri, suamimu mah di surga, tapi kamu di neraka kalau istri seperti itu. Na'udzubillah ya, insya Allah istri solehah semuanya. Ya. Jadikan istrimu, suamimu itu selalu mengingat kamu. Hiburanmu adalah denganmu. Ya. Jangan sampai punya sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang... Suami pun demikian, istri di rumah tuh nunggu-nunggu kedatanganmu, wahai suami, karena lembut mudah maafkan. Jangan seperti sebagian istri kalau sudah sore itu sudah gelisah. Sebentar lagi datang, sebentar lagi datang jam 4, setengah 4.30 biasanya nyampe. Kalau datangkan suami tidak enak, ini hidup yang tidak enak. Karena tidak ada ini, memaafkan, tidak ada kelembutan hati, tidak ada lapang hati, lihat. Semuanya seperti itu. Yang satu mudah marah emosi, yang satu mudah mendendam. Wah, ketemu sudah. Enggak ada ujungnya. Baik, inilah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita tidak ada orang yang zalim. Enggak usah pakai harimau-harimauan sudah. Ya, yang penting enak, suami baik kepada istri, istri baik kepada suami, saling memaafkan kalau urusan pribadi. Jangan banyak menuntut. Termasuk kaidah yang sering kami sampaikan, kaidah menciptakan keindahan dalam rumah tangga di antaranya adalah lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Sebagai suami, seorang suami punya kewajiban, sebagai seorang istri punya kewajiban. Jangan banyak menuntut. Ada orang kerjanya menuntut, menuntut, menuntut. Menuntut adalah mengajari pasanganmu untuk menuntut. Kalau engkau sebagai seorang suami menuntut kepada istrimu, maka istrimu esok hari akan menuntut. Misalnya agak gulanya kurang manis saja. Kalau kurang manis ya tinggal cari gula lagi atau minta gula. Tidak usah bilang, ini enggak pecus bikin kopi. Nah, sudah nuntut, enggak enak. Akhirnya istrinya dibegitukan lagi sakit gigi ya naik pitam. Gimana bisa manis ya? Gula naik, gajimu tetap. Wah, ini kemana-mana jadinya. Gara-gara suaminya nuntut. Kalau memang kurang manis ya, Masya Allah. Rasulullah tidak pernah mencaci makanan. Memaafkan. Jadi istri pun demikian. Tolong berhatian. Berkhidmah sebisa mungkin. Lakukan kewajibanmu, wahai istri. Jangan banyak menuntut. Lakukan kewajiban wahai para suami. Jangan banyak menuntut. Maka menuntut tidak indah. Dan menuntut kadang sesuatu yang tidak bakal mampu. Misalnya, mohon maaf. Seorang istri, seorang suami ada mulutnya yang ceplas-ceplos. Kenapa sih hidungmu kok begitu? Tidak kayak ini. Kan kurang ajar. Hidung kan diciptakan Allah begitu. Ada. Itu aduh jahat tuntutan yang luar biasa. Akhirnya sang istri juga bilang, kenapa mulutmu begitu? Habislah semua. Menuntut, na'udzubillah. Tidak. Jangan sebut kekurangannya. Kalau ternyata, anggap saja istrinya manis. Manis itu, manis-manis gula kulitnya. Tidak usah disebut kulitnya seperti itu. Bilang saja, mungkin yang disanjung hidungnya atau matamu. Ya, ya. Kan mesti ada kelebihannya, sanjung kelebihannya. Jangan menuntut sudah dengan pasangan. Tidak ada yang sempurna. Pun semuanya dibangke sempurna nanti. Baru kalau Anda menemukan istri Anda di surga, oh berbeda. Kalau Anda menemukan suami Anda di surga, oh luar biasa. Lebih cantik dari bidadari. Karena penghuni surga nanti bidadari dengan wanita dunia, wanita manusia, tidak bisa dikalahkan wanita dari manusia ini. Bidadari yang katanya cantik dan cantik tidak bisa mengalahkan ibu-ibu ini. Ah, amin. Tidak bisa. Dan hakikat itu nanti disebutkan. Jadi ayo kita lapang. Jangan banyak menuntut, lakukan kewajibanmu. Termasuk ini dalam banyak hal. Memaafkan, memaafkan, memaafkan. Termasuk mohon maaf di dalam urusan masakan, di dalam urusan pelayanan. Di dalam urusan sampai mohon maaf urusan di atas ranjang sekalipun, lihat harus kita lapang hati. Seorang suami memaafkan istri, banyak istri halangannya, kadang datang bulan, kadang hamil tua, kadang menyusui, macam-macam. Sisi lain pun demikian. Jadi jangan banyak menuntut, akan tapi lakukan kewajibanmu. Kalau kita sudah biasa melakukan kewajiban, tidak banyak menuntut, semua berpikir semacam itu. Maka yang ada adalah keindahan. Ada orang hidupnya menuntut, na'udzubillah. Menuntut, terus tuntut-tuntutan, tidak ada ujungnya. Baik, ini saja insyaAllah. Dan itu adalah sebetulnya dalam sisilah menciptakan keindahan dalam rumah tangga. Ada 10 poin diantaranya adalah jangan banyak menuntut, lakukan kewajibanmu. Dan jangan menuntut ini adalah memaafkan kekurangan pasangannya. Sampai ada kisah seorang suami yang tidak bisa beri nafkah kepada seorang istri. Istri memaafkan. Karena memang suaminya mungkin sakit, setruk, atau mungkin apa. Tidak apa-apa, wahai suamiku. Dikisahkan pada zaman Nabi, ada seorang wanita lihat ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya suami enggak bisa beri nafkah kepadaku. Dalam nafkah penting. Nabi berkata, lalu bagaimana kamu makan selama ini, wahai ibu? Ya kalau urusan makan saya dengan anak saya selama ini, alhamdulillah sih masih ada. Saya masih punya kebun kurma warisan dari orang tua. Tapi masa selamanya hidup begini saya nombokin terus? Oh. Apa yang dikerjakan suamimu? Ya kerja bangkrut, enggak bisa gini, enggak bisa, enggak bisa. Baik, baik. Kalau begitu kamu punya dua pilihan. Pilihan apa ya Rasulullah? Karena tidak memberi nafkah kepadamu, suamimu tidak memberi nafkah kepadamu, maka kamu boleh menuntut. Biarpun ini bukan utama, kamu boleh minta cerai. Jadi kalau ada seorang suami tidak memberi nafkah kepada istri, dia berhak ngadukan ke mahkamah, minta cerai. Mikir dia. Sudah punya anak, gimana saya minta cerai ini? Saya juga cinta kepadanya, cuma urusan fulus saja, enggak ada. Ada lagi pilihan lain ya Rasulullah? Oh ada, pilihan yang kedua. Apa itu? Jawab Rasulullah, pilihan yang kedua kamu yang memberi nafkah. Selama ini kan kamu beri nafkah. Dan fahamilah wahai wanita, di saat kamu yang memberi nafkah, kamu mendapatkan tiga pahala. Yang pertama adalah kamu mendapatkan pahala sedekah utuh. Yang kedua pahala menyenangkan suami. Yang ketiga adalah pahala silaturahmi dengan anak-anakmu dan suamimu. Wanita cerdas. Ya Rasulullah, biar saya ngambil yang kedua saja ya Rasulullah. Biar saya mencukupi. Oh, biar saya mencukupi. Nabi menjawab, benar pilihanmu. Sebab pilihan yang pertama, menuntut. Tidak indah. Pilihan yang kedua, enggak penting dari mana datangnya rezeki. Yang penting hidup indah, sudah. Memang bagi seorang suami tidak boleh ongkang-ongkang, awas, haram. Seorang suami mengandalkan makan di rumah istrinya tanpa bekerja, usaha. Haram, harus usaha. Kalaupun tidak dapat, istri berperan, boleh. Jadi enggak ada masalah yang memberi nafkah adalah seorang istri karena suaminya sakit, suaminya tidak punya rezeki, ada suaminya itu jago bangkrut. Ada kan? Bisnis ini bangkrut, ini ada. Wah, model. Dia wajar namanya nasib begitu, tapi Allah berikan Khadijah, ternyata istrinya bisa berkiprah. Tapi ingat jangan sombong wahai istri. Ini penyakit juga para wanita itu kadang mempunyai ekonomi sedikit enggak mampu. Sehingga kenapa nafkah harus pegang laki-laki? Kesabaran ada. Wanita itu kalau sudah punya sedikit itu biasanya langsung agak macam-macam. Makanya kalau kita amati kasus perceraian, biasanya wanita itu punya kekuatan. Kalau sudah mulai punya kekuatan materi dan sebagainya, gampang minta cerai. Dan beneran, karena apa? Berasa dia bisa. Sehingga kasus perceraian, kasus dari situ. Kesombongan. cerai. Nah, saya juga bisa kok, cerai saja, pisah-pisah. Wah, ini hati-hati. Ibu, kalau Allah berikan rezeki kepadamu, jadikan itu untuk memadu kasih dengan suami. Bukan untuk minta cerai. Untuk cerai. Tidak begitu ya. Sampai dikatakan, Bu, dengar kisah perempuan itu, ada kisah pembaca hadis para wanita di generasi setelah itu, para wanita-wanita setelah mendengar kisah itu, semuanya pada berbisik dengan kawannya sambil berdoa, ya Allah, jadikan suamiku melarat, biar saya saja yang cukup. Biar ini enggak apa-apa. Ya, enggak cukup, yang penting saya cukup. Enggak penting ibu maksudnya apa. Enggak penting rezeki itu dari mana. Sebab kadang-kadang seorang istri itu sudah cukup, termasuk mohon maaf kasus keterlambatan pernikahan. Karena cara berpikir yang salah. Anda seorang perempuan punya perusahaan satu. Kalau mencari seorang suami punya perusahaan sama mungkin lama. Bukan itu, Anda yang butuhkan seorang laki-laki yang soleh. Biarkan suamimu menjadi asistenmu, enggak apa-apa. Menjadi apa pegawaimu, tidak ada masalah. Tapi kebutuhanmu tercapai. Banyak cara berpikir yang salah itu. Jadi dari awal pernikahan itu, memilih pasangan itu menuntut. Kalau Anda rezekinya sudah kaya, ya ngapain saya mencari orang kaya? Sampai dikisahkan ada satu seorang, dia adalah seorang ahli, profesi. Sudah tinggi profesinya. Mau menikah, datang kepada kami. Kamu mau menikah, seorang perempuan sudah umur. Kamu pengen menikah? Baik. Iya, saya pengen nikah. Bu ya, pengen suami kayak apa? Profesinya kayak kamu, kemudian setiap pagi kamu pergi ke sana, dia pergi sini. Iya Bu ya, enggak enak juga kalau gitu ya. Iya, salah. Saya kasih pandangan. Pengen sampai rata. Atau lebih tinggi lagi, lebih sibuk dari kamu. Wah, repot juga. Baik. Mau dengar saya? Mau Bu ya, gimana? Saya jadikan laki-laki soleh untuk jadi pendamping pribadimu. Mau bahasa jadikan sopirmu tidak pantas. Padahal saya jadikan sopirmu, jadikan pendamping pribadimu. Orang enggak punya apa-apa bisa mendampingimu. Sudah baik, sudah menikah, jadi sopir pribadi, dandani lebih bagus. Oh, terhormat kan di kantornya, setiap hari dijemput sama suami tercinta, padahal suaminya pengangguran. Tapi kan indah. Tapi suaminya baru diangkat pelan-pelan. Tidak usah sombong wahai para istri, para wanita. Kalau sudah dari awal pernikahannya begitu menuntut, nggak bisa saling memaafkan nanti. Sudahlah, nggak penting rezeki datang dari mana. Wahai para suami, jangan mentang-mentang begini lo ongkang-ongkang salah. Anda punya kewajiban mencari nafkah, memberikan, memuliakan seorang istri, mengangkat seorang istri. Kalau sudah cukup, biarkan istrimu di rumah untuk urusan dandan dan beribadah saja. Dan kami himbau kepada para wanita, kalau sudah dicukupi oleh suamimu, sudahlah jangan ribet kamu. Kalau sudah dicukupi oleh suamimu, tinggal tugasmu dandan untuk suami, beribadah, nggak usah macam-macam. Agar seimbang itu rumah tangga itu. Tujuannya adalah indah. Dan kuncinya adalah memaafkan. Kalau sudah kata maaf tidak ada, susah. Dan termasuk yang selalu kami hadirkan dalam setiap perkumpulan, biasalah engkau untuk memaafkan, mudah memaafkan, dan memaafkan dan memberi maaf dan meminta maaf. Ini kaidah. Mudah meminta maaf dan mudah memberi maaf. Ini kaidahnya. Mudah memberi maaf dan mudah meminta maaf. Ada orang mudah meminta maaf tapi tidak mudah memberi maaf, dendam. Kalau ada orang bersalah kepada anda dicatat, alhamdulillah. Awas, jam begini. Kalau yang punya WA yang ngomongnya dikasih bintang. Oh, kasih pencari penyakit. Ada orang ngomong jelek ditaruh di bintang. Bintang itu biar abadi. Ini untuk bodal masuk neraka, biar saya jadi pendendam. Ya, kalau ada orang ngomong jelek di WA, di SMS langsung dihapus, selesai. Karena anda ingin memaafkan. Baik, ini saja insyaAllah. Ayo kita tata hati kita. Belajar untuk memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Kalau kita ikut marah tidak jadi pahala, malah jadi api. Tapi kalau kita memaafkan, dijanjikan Allah pun memaafkan kita. Kalau kita mendoakan kebaikan, Allah memberikan kebaikan untuk kita. Setelah itu hidup kita menjadi indah, hidup yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan mudah bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun anda berada, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya. Kami persilakan dan kami juga memberikan kesempatan bagi anda, bagi para pemirsa dan juga para pendengar untuk bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, dengan dua cara. Yang pertama, bisa anda ikut bergabung dalam layanan telefon di nombor 0231-830-8929. Kami ulang 0231-830-8929. Atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda di lewat Facebook, di Facebook Buya Yahya, www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Untuk selanjutnya kami akan memberikan kesempatan pertama bagi para jemaah yang bertanya, satu jemaah dari bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Buya Yaya yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan jauh dari materi hari ini. Saya mau bertanya tentang naik turunnya iman seseorang. Ada yang berkata kalau iman seseorang jika naik turun itu adalah wajar, itu manusia, hal yang manusiawi. Mohon penjelasannya. Dan terus saya juga mau bertanya, apakah jika seseorang beribadah karena ingin memantaskan diri, itu masuk ke dalam ibadah yang mengikuti hawa nafsu? Misalkan anak kiai yang biasa saja dalam beribadah, tiba-tiba sadar, oh saya anak kiai, kenapa ibadah saya biasa aja, kenapa sholat saya biasa aja, terus tiba-tiba jadi semangat, jadi itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Buya Yahya yang dimuliakan Allah. Tadi Buya menerangkan masalah suami mencari apa menafkahi istrinya. Kalau istrinya sudah menerima suaminya tidak bekerja, tapi pada suatu saat karena putra putrinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk sekolahnya, ada keinginan masih untuk diberi nafkah oleh suaminya. Bagaimana kalau seperti itu Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, ini ada pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, dengan siapa dan dari mana Bu? Dengan nama Allah, dari Dumai. Dari? Dari mana Bu? Dari Dumai. Di Permai. Dari Dumai. Brunei. Dumai. Brunei. Brunei. Dari Brunei. Brunei, ya. Baik. Silakan. Dumai Riau. Dumai Riau, baik. Iya. Baik, silakan. Silakan. Al-Bajah TV, Radio Ku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya nih Buya soal anak. Jadi kita didik semuanya beragama. Berhubung kita sekarang sudah pisah dengan ayahnya, jadi dia sekarang memilih tinggal sama ayahnya Buya. Jadi gimana hukumnya pas kalau dia mengambil jalan yang salah, apakah kita tetap? Sebentar Ibu. Jadi sudah besar di sekarang nih, dia memilih tinggal sama bapaknya. Jadi kalau kita tidak mendidiknya lagi sekarang, apa kita juga ikut berdosa besok Buya kalau dia memilih jalan yang salah gitu. Baik, silakan Buya untuk menjawabkan dulu pertanyaan dari jemaah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ini ada pembahasan masalah pembahasan ilmiah, iman itu yazid wa yangkus, pembahasan ilmiah. Bakar akidah jumhur ulama ahli sunnati wal jamaati ya, mengatakan bahwasanya iman yazid wa yangkus, berkurang dan bertambah. Berbeda dengan apa yang diambil oleh pengikut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwasanya iman la yazidu wa la yangkus. Kalau iman adalah iman. Ini adalah masalah pembahasan akidah, iman yazid wa yangkus. Bagaimana iman bertambah dan iman berkurang? Ini keyakinan. Keyakinan itu bisa keyakinan kuat, ada keyakinan lebih kuat, ada keyakinan lebih kuat lagi. Ini pernah kami contohkan bahwa kalau suatu ketika kita mendengar kabar bahwasanya ada guru mulia, guru Buya mau datang ke sini. Siapakah ada Habib Abdullah Bahrun atau Habib Salim Syatir atau yang lain? Anda mendengar informasi di palang pasang baliho di mana-mana ada guru mau datang, diinformasikan di radio. Lalu Anda rombongan mau datang. Anda datang dengan yakin sebetulnya karena ada berita. Awali informasi dari SMS WA sudah datang di tempat orangnya. Wah, masuk semakin yakin. Lalu Anda datang nih, sama datang sampai di sini, semakin banyak orang di sini. Berarti semakin kuat keyakinan Anda. Oh ini, datang. Akhirnya Anda mulai mendekat atau dengar suara beliau. Berarti berbeda keyakinan yang pertama dengan sekarang berbeda. Semakin yakin. Setelah sampai di sini kelihatan beliau, berarti semakin yakin. Berbeda keyakinan Anda saat ini dengan keyakinan Anda saat ini. Yang tadi. Maka inilah perbedaan. Tapi pada dasarnya yakin. Buktinya Anda datang. Jadi keyakinan berbeda-beda. Dan para ulama setelah itu mengatakan, dan tambah dan berkurangnya iman itu ditandai dengan bertambah dan berkurangnya ibadah. Semakin banyak ibadah kita, tanda bahasa iman kita lagi naik. Semakin yakin dengan janji Allah, maka setelah itu kita beribadah. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini iman, semakin kita banyak maksiat berarti kurang. Karena orang kalau maksiat, kata Imam Haddad rahimahullah taala, jika ada orang mukmin bermaksiat, suruh milih dua, satu di antara dua. Yang pertama apa? Jika ada orang bermaksiat, suruh milih dua. Dan dua-duanya adalah salah. Dua-duanya pahit. Yang pertama adalah, kalau ada orang beriman lalu bermaksiat, suruh menjawab, kamu yakin tidak kalau Allah melihatmu? Kalau dia mengatakan, oh aku melakukan kemaksiatan karena Allah tidak melihatku. Kafir dia. Karena meyakini Allah tidak melihatnya. Baik. Jawaban ini salah. Yang kedua, kamu melakukan kemaksiatan karena apa? Karena Allah melihatmu. Iya, aku melakukan kemaksiatan dan aku yakin Allah melihatmu. Berarti kamu kurang ajar. Kalau kamu tidak mau yang ini, berarti aku waktu melakukan maksiat, aku lalai kepada Allah. Nah ini berarti kurang imanmu. Di saat bermaksiat berkurang. Bahkan ditanggalkan iman seseorang di saat bermaksiat. Seperti dikatakan dalam hadis Nabi SAW. Ya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yastriku sadiku hina yastriku wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pencuri saat mencuri, kecuali imannya ditanggalkan. Tidak ada berzina waktu melakukan zina, imannya ditanggalkan. Makanya makna su'ul khotimah itu di situ. Melakukan maksiatan, imannya tidak ada, lalu mati su'ul khotimah dia. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Jika ada orang berbuat baik untuk memantaskan diri, masuk bab riya. Riya berat. Kecuali untuk uswatun hasanah. Saya sebagai misalnya, saya anaknya kiai, anaknya ustad, atau istrinya ustad, maka saya harus berdandan sesuai dengan istri ustad untuk uswatun hasanah, suri toladan. Sebab apa? Maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang lain tidak bisa dilakukan oleh istri seorang ustaz. Banyak hal bisa dilakukan oleh anak-anaknya orang lain tidak bisa dilakukan oleh seorang anak ustaz. Sehingga harus kita suarakan, anak ustaz kalau melakukan dosa dua kali lipat. Bapaknya tahu hukum kok anaknya melanggar. Nah ini. Ada seorang anaknya kiai lalu dia berdandan yang baik. Karena anak saya anak kiai, kalau tujuannya adalah untuk beri surat dan suri toladan yang baik adalah benar. Tapi kalau mantas-mantaskan diri masuk bab riya, bukan karena ingin dipandang Allah. Maka dalam pembahasan riya yang sangat detail itu Imam Ghazali mengatakan, mungkin seseorang melakukan sholat di kamarnya sendiri dengan khusyuk. Tidak ada yang tahu, dikunci kamarnya. Jadi orang riya itu macam-macam, ada pamer, Allahu Akbar biar dilihat. Tahu ini riya, enggak mau. Akhirnya tak taunya dia melakukan sholat di kamarnya yang khusyuk. Tak taunya waktu belajar khusyuk, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbetik di hatinya. Ya, ini kan saya kan ustaz. Ustaz yang sering ngajari khusyuk lagi. Berarti saya harus berlatih khusyuk. Jadi nanti waktu saya di luar sudah biasa. Loh, jadi tujuannya berbuat khusyuk hanya pengen biasa khusyuk. Kata Imam Ghazali, ini bab riya. Maka bukan itu-itu. Yang perlu dirubah niatnya. Kalau engkau adalah anaknya seorang ustaz, Anda harus berdandan sesuai dengan sesuai dengan posisi Anda atau sesuai dengan gelar Anda sebagai anak ustaz yang sesuai karena Anda suri toladan. Begitu sebaliknya, na'udzubillah, kalau Anda sebagai anak ustaz, neng, bukan neng nong nengkung itu, anaknya ustaz tapi enggak karu-karuan. Anaknya ustaz, kamu ini sebagai contoh. Makanya kalau kamu pakai dandanan jelek akan ditiru oleh semua orang, dosa. Repot jadi anaknya ustaz. Jadi kalau Anda berdandan sebagai anak ustaz, berdandan sesuatu yang tidak pantas, akan ditiru semuanya. Model bajumu akan jadi model buat yang lainnya. Cara berkudungmu akan model, maka amanah di hadapan Allah. Kalau engkau adalah anaknya orang awam, orang biasa, ya mungkin menutup aurat wajar saja. Tapi kalau sudah anaknya ustaz, harus di situ ada, harus sadar kamu sebagai contoh. Suri toladan, lah ini. Untuk menyadari dirinya sebagai suri toladan adalah kemuliaan. Karena aku adalah anak ustaz, maka aku harus berdandan yang benar, cara berjalan yang benar, cara ini benar, nikah luwak benar, karena contoh. Tapi kadang sebagian tuh pakai gaya-gayaan majtub-majtuban itu. Kalau anaknya ustaz pengen aneh, baju ini. Karena apa? Makamnya beda. Oh iya, makam syaitan. Ada. Nabi mengingatkan kepada istri-istri beliau kalau melakukan kesalahan dua kali. Dalam Al-Quran dua kali. Artinya apa? Semakin dekat kepada ulama, hendaknya semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaknya dandan bukan untuk mantes-mantesin karena dia adalah anaknya ustadz, bukan. Akan tapi untuk menjadi suri toladan dan menjadikan dirinya suri toladan adalah karena Allah. Itu adalah untuk merubah hati dan niat. Ada seorang istri tidak, maksudnya begini, mungkin ingin jadi istri. Gitu. Kalau istri yang tidak butuh nafkah, akhirnya butuh. Nah, kan bingung juga. Saya seorang istri enggak butuh kepada nafkah suami saya. Terus anak saya butuh. Lah itu Anda butuh sebenarnya. Jadi Anda butuh. Anda butuh nafkah. Cuman mungkin Anda adalah orang baik yang tidak ingin menuntut kepada suami. Kebutuhan saya ada, Buya, pengeluaran saya dalam sebulan itu 900 ribu. Gaji suami saya alhamdulillah banyak, 200 ribu. Anda ingin nuntut, Anda orang baik, tidak tega. Tapi saya punya kebutuhan. Kalau Anda punya kebutuhan, ya katakan kepada suami dengan bahasa yang wajar, Bang, kebutuhan kita adalah 900 ribu. Yuk kita kerja keras, yuk dibantu. Bukan menuntut, ayo. Yang Buya bahas tadi, jika ternyata suamimu itu kok tidak mampu, karena dia sakit, atau dia enggak bakat kerja, ada orang enggak bisa diajak bekerja, maka Anda boleh berkiprah. Mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tanggamu. Tapi ingat dengan dua catatan. Jika seorang istri ingin bekerja dengan dua catatan. Yang pertama adalah. Ada tiga. Yang pertama memang engkau dibutuhkan untuk kerja. Yang pertama adalah memang tidak cukup di rumah tangganya. Kalau sudah di rumah tangganya dicukupi ini wanita aneh. Nah, wanita aneh. Yang pertama adalah memang tidak cukup dalam rumah tangganya. Yang kedua mendapatkan izin dari suami. Izinnya bukan karena ketakutan sang suami. Bang, saya mau kerja di luar negeri loh, Bang, izin ya. Dan izinnya pakai melotot begitu. Iya, begitu nanti. Saya mau kerja di mana? Oh, bukan. Izinnya adalah kau, Anda sebagai seorang istri tentu tahu hati, maksudnya kebiasaan suami. Jadi izin yang benar kalau ternyata suami mau mengizinkan, yang ketiga adalah pekerjaannya terhormat dan tidak mengganggu urusanmu dengan suamimu. Nah, pekerjaannya terhormat. Terhormat. Kalau tidak, wahai para istri, ketahuilah. Sebetulnya menjadikan tentram hatimu itu adalah bukan banyaknya duit yang kau terima. Akan tapi di saat engkau bisa nerima apa adanya, itu menjadi tentram hati. Nah, jadi masalah adalah istrinya jago shopping, mabuklah. Belanja ini, belanja itu, belanja panci. Tapi di rumah dilihat 16 panci. Jadi model istri belanja, ada panci baru, panciin. Wahai para istri, yang menjadikan engkau susah adalah tamak. Pengen ini, pengen ini, itu. Tapi kalau engkau membiasakan dengan qanaah, nerima apa adanya, ada kelembutan, ada nyaman. Dan wahai para suami, jangan belit-belitlah sama istri. Apalagi nanti gara-gara ngerti ilmu fikih. Seorang suami memberi nafkah kepada istrinya dua mut sehari, dua genggam. Nah, dalam fikih kan begitu. Pembagian seorang suami kalau ngasih istri nafkah berapa? Dua mut. Wajib. Enteng, Pak. Dua mut. Kasih dua mut. Enggak dimasakin sama ibu nanti. Sebab masak bukan kewajiban ibu itu. Nyuci baju bukan kewajiban ibu. Lalu kenapa seorang istri mencuci baju? Karena seorang suami tidak hanya ngasih dua mut. Ada tambahannya. Dan wahai para suami, engkau suami, jadilah laki-laki yang laki-laki. Maksudnya apa? Ada seorang laki-laki, na'udzubillah, membebani seorang istri. Dan sudah begitu tidak pernah ada kata maaf. Mungkin Anda adalah orang lemah dalam bekerja. Tidak bisa mencari rezeki. Akan tapi kata maaf, lembut perilaku. Kadang sudah tidak beri nafkah, jahat. Nah ini. Insya Allah tidak, Ibu. Insya Allah kalau Anda menginginkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Anda bicara yang baik-baik dengan suami yang memang semula mungkin gini loh bahasanya dulu. Bang, gak apa-apa, saya gak dikasih apa-apa, gak apa-apa. Yang penting kita nikah. Kan gitu ya. Gak dikasih apa-apa. Oh, itu bahasanya orang berharap itu biasa begitu dulu. Jadi tidak apa-apa, saya nerima. Dan itu baik sebetulnya. Pada dasarnya, Mbak, baik. Memang saya tidak perlu itu. Saya perlu bagaimana yang penting kita halal, baik. Insya Allah, Allah mudahkan. Tak tahunya apa? Anak kita butuh makan. Saya butuh makan. Anak butuh sekolah. Didiskusikan yang baik. Karena waktu Anda menikah dengan baik-baik, diskusikan, Bang, gimana Bang? Kebutuhan kita kurang saat ini. Lalu bagaimana? Ayo kita usah. Dibantu. Tapi ingat, di saat Anda menyampaikan itu semua, dan jangan dalam bahasa tuntutan. Gimana sih bank kita ini sudah 900 ribu per bulan, gajimu tetap 200. Pakai tolak pinggang lagi. Tapi abang mohon maaf, gimana sebaiknya? Gimana? Musyawarah yang baik. Jadi indah itu ya. Pokoknya hilangkan kata menuntut. Jangan biasa menuntut. Baik, insya Allah. Bicarakan baik-baik dengan suami, wajar. Tidak dikatakan Anda menuntut. Bicara yang baik-baik. Mungkin Anda yang sudah bekerja, suami membantu Anda. Jangan sampai tercukupi urusan keluarga. Atau suami Anda yang mula-mula nganggur, Anda kasih kesempatan untuk bekerja. Dan Anda bimbing, Anda tuntun untuk bisa bekerja. Dan kemudian Anda sendiri yang pinter untuk mencukup-cukupkan yang ada di rumah. Sehingga nanti kebutuhan rumah tangga akan menjadi cukup karena istri yang cerdas. Istri yang pinter ya. Istri cerdas. Dalam manajemen dapur itu penting ya. Biarpun gula naik, kopi naik, istri cerdas mah enteng. Gula naik, kopi naik, tenang aja bang. Saya kurangi kopi, pasti saya kurangi gulanya. Ya itu selesai. Enak. Ya kan kalau dikurangi kopi gak terlalu banyak gulanya. Sederhana. Sayur aja gampang. Sayur apa? Bayam. Dulu 6 ikat, 3 ikat. Suami gak protes. Gak tahu itu. Cuma dicari kok gak ada. Gitu saja bu. Yang cerdas. Ya. Suami istri yang cerdas tuh begitu. Jangan istri itu main totalan terus, bulan ini wah totalan nih, di warung ini begini, ini uno, mabuk suami. Sebagai istri solehah semuanya, suami yang soleh semuanya. Pertanyaan berikutnya, wallahualam, saya tidak bisa menangkap, gimana? Baik, kami akan membacakan ulasan dari pertanyaan dari seorang ibu-ibu yang berasal dari Rumai, Riau. Jadi ada seorang ibu-ibu ini sudah bercerai dengan suaminya, dan mempunyai satu orang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 22 tahun. Tapi anak tersebut itu mengikuti jalan bapaknya, akan tapi bapaknya sekarang sudah meninggal, yang anak tersebut berada di jalan yang salah. Pertanyaannya, apakah ibu tersebut ikut berdosa? Baik. Jadi begitu Bu ya. Dalam Islam itu ada namanya imsak bima'ruf atau tasrih bi'ihsan. Kalau engkau menikah dengan baik dan indah, tidak ada kata pertengkaran dalam Islam. Jika dalam sebuah pernikahan sudah tidak mampu karena tidak bisa bertemu hati antara kedua mempelai, Zaid bin Harithah sama Sayyidah Zainab, ada perceraian. Dan perceraian pun adalah lebih ihsan. Imsak masru' ta'istrih bi ihsan. Lepasnya dengan baik-baik. Jadi perceraian dalam Islam itu sudah melalui prosedur. Tidak bisa ditemukan. Ada penengah dan sebagainya. Sampai terjadi perceraian pun perceraian tidak boleh menjadi permusuhan. Sehingga sampai dianjurkan dalam Islam kalau seorang suami mencerai seorang istri hendaknya ngasih mut'ah. Mut'ah itu apa? Hadiah. Mungkin begini, wahai mantan istriku, karena kamu sudah aku cerai, aku beri satu rumah. Mungkin dengan ini kamu bisa menikah dengan suami lebih baik dariku. Bukan dengan dendam. Kadang-kadang dendam, dibikin sengsara, nyungsep semuanya. Tidak. Jadi mut'ah itu wajib. Sebagian ulama mengatakan, mazhab kita adalah sunnah. Mut'ah. Mut'ah itu harus, bagian ulama mengatakan harus kau beri mut'ah itu hadiah. Hadiah itu mungkin hadiahnya 1 juta, 2 juta, sampai sebagian hadiahnya satu rumah. Agar dia itu mandiri, jangan mau ditinggal di mana, mau taruh di mana. Sudah dicerai, mau dibuang begitu. Pun apalagi dia adalah juga ibu daripada anak-anaknya. Kemudian setelah terjadi perceraian, biasakan untuk menutup. Tidak bisa, jangan membicarakan kejelekan pasangan. Selesai menggunjing. Kadang-kadang semuanya cari pembela. Tahu enggak nak kamu, bapakmu itu? Bapakmu itu gini. Giliran ke bapaknya, tahu enggak ibumu begini? Waduh nasib, bapakku enggak benar semuanya. Kata ibu, bapakku itu kambing. Kata bapak, ibuku kucing. Berarti saya punya anak kambing dan kucing. Saya anak daripada kambing. Anda mencaci maki? Tidak. Kalau Anda wahai hamba yang dicerai oleh seorang suami, Anda tetaplah Anda mengajari anak Anda untuk baik dengan bapaknya. Jangan dijauhkan, karena nasabnya tidak akan putus. Begitu juga kalau ada seorang suami bercerai dengan seorang istri punya anak, ajari untuk hormat. Ketahuilah di saat Anda mengajari kebaikan, sesungguhnya itu mengambil hatinya. Suatu ketika akan nempel kepadamu. Nah, sehingga tidak akan salah jalannya anak tersebut. Jadi kalau memang ternyata Anda yakin suaminya, suami, mantan suami tidak benar, dari awal sudah harus ada langkah. Nah, ibu bertanya, apakah saya dosa? Pertanyaannya adalah kembali. Jika setelah perceraian Anda tidak berusaha untuk mencoba mendidik sang anak, Anda dapat bagian dosa. Apalagi Anda mungkin melepas begitu saja, tidak berusaha mengambil anak, tidak pernah diskusi, tidak pernah membicarakan anak. Tak tanya Anda ada salah, Anda bagian dosa. Tapi kalau Anda sudah mencoba dan mencoba dan mencoba, gagal, mencoba, gagal, mencoba, gagal, sampai menjadi semacam itu, maka ketahuilah Allah Maha tahu niat Anda, Anda tidak dosa. Dilihat seperti apa kasusnya sebelumnya. Dan kasus perceraiannya seperti apa. Dan di saat setelah bercerai, perjalanan Anda, urusan Anda dengan anak-anak seperti apa. Perlu Anda lihat diri Anda sendiri, wahai ibu. Semoga Anda termasuk orang yang tidak berdosa. Ya, kita tidak ingin Anda berdosa. Tapi ingat, kembalikan anak kepada Anda. Bapaknya sudah meninggal dunia, sekarang dekati beliau, anak Anda. Bawa kepada kemuliaan, ingatkan. Dekatkan kepada ulama-ulama. Dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mumabuya, ini ada satu pertanyaan lagi dari media. Dari saudari Ainul berasal dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Buya, mau bertanya. Apakah benar bahwa yang meraikan milad atau hari kelahiran Sayyidah Fatimah itu pasti Syiah? Dan apakah itu juga artinya Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak boleh memperingatinya? Syukran. Sayyid Fatimah memperingati kelahiran itu sebenarnya makna mensyukuri. Kelahiran seseorang itu bisa disyukuri. Misalnya kelahiran orang alim besar. Karena bersama kelahirannya itulah akan... Bersama kelahiran itu hadir seorang alim, Imam Ghazali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husin. Dan memperingati, memperingati maknanya adalah menyebut. Dalam bahasa lain ada namanya hal. Hal seolah-olah memperingati kematian. Bukan memperingati kematian. Hal adalah sambung kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi apakah memperingati kelahirannya atau memperingati kematiannya, hakikatnya bukan itu. Mengingat dianya, mengingat beliaunya, sambung dengan beliaunya. Jadi sama mengingati Nabi, sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidat Fatimah Az-Zahra punya kisah yang harus dibaca oleh ulama-ulama kita dan diperdengarkan kepada para umat. Apakah semua yang merayakan perayaan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, haul Siti Fatimah Az-Zahra, kelahiran Siti Fatimah Az-Zahra, Syiah? Siti Fatimah Az-Zahra adalah milik kita, Ahli Sunnati wal Jamaati. Siapa yang mengatakan itu milik Syiah? Selama ini kami menyanjung Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Saya Sunni, Ahli Sunnati wal Jamaati, Asy'ariyati. Saya sanjung Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi kalau saya menyanjung Siti Fatimah Az-Zahra, jangan dihubungkan saya dengan Syiah. Kalau ada orang Syiah mengaku miliki Siti Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah Az-Zahra seperti apa yang engkau miliki? Kan? Hilo Siti Fatimah Az-Zahra yang dimuliakan, lihat. Siti Fatimah Az-Zahra yang mulia, menikah dengan Imam Ali yang sangat mulia, dan dengan riwayat-riwayat yang sangat mulia, lihat. Ada dalam hadis-hadis kita, Siti Fatimah Az-Zahra milik kita. Milik Ahli Sunnati wal Jamaati. Bukan diklaim oleh milik saya. Kalau orang mengaku memiliki beliau, ada bisa saja mengaku. Tapi Siti Fatimah Az-Zahra, lihat. Dalam akidah kita, kalau ada orang mengingkari Siti Fatimah, kafir. Menolak Siti Fatimah, kafir. Memusuhi Siti Fatimah adalah kafir. Selesai. Cuman jika di situ ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang di luar Ahli Sunnah, atau tradisi yang dilakukan oleh luar Islam, makanya kita tidak boleh melakukan hal yang serupa di saat itu siar mereka. Sampai kata Imam Ghazali, kalau ada sunnah Nabi sekalipun, kalau itu menjadi siarnya orang fasik, hendaknya kita tunda ngambil sunnah yang lainnya, jangan ngambil sunnah itu. Sebab kalau kita ngambil sunnah itu, kita akan digolongkan orang fasik. Misalnya sekarang ada merebak akidah Syiah misalnya, atau yang lainnya, merayakan Siti Fatimah Az-Zahra. Baik. Kemudian tatanya kita ikut, maka secara otomatis kita dianggap sama. Ini seperti itu. Akan tapi kalau tidak pernah ada aman di kalangan Ahli Sunnati wal Jamaati, tiba-tiba kita merayakan, bahkan syiarnya syiar Ahli Sunnah. Kita sebut ulama-ulama Ahli Sunnah, tokoh-tokoh Ahli Sunnah, kita agungkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak apa-apa. Makanya boleh kita insyaallah Al-Bajah merayakan kelahiran Siti Fatimah Az-Zahra. Dibarengi dengan haulnya, ya, menyebut tentang manakibnya Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, selesai. Tapi harus ada, makanya kalau ada yang pengen merayakan tentang kelahiran Siti Fatimah Az-Zahra, dibarengi dengan menyebut sejarah kemuliaan Siti Aisyah. Baru benar itu. Kalau tidak, awas hati-hati. Saya seru kepada semuanya. Yang ingin merayakan kelahiran Siti Fatimah Az-Zahra, harus berani mengangkat topik tentang tema tentang Ummul Mukminin Siti Aisyah. Nah ini dua yang diangkat sekaligus, baru selamat nanti, tidak masuk fitnah. Ini. Kalau tidak, masuk apa? Fitnah. Ini langsung. Jadi tolong sampaikan, Anda ingin merayakan Siti Fatimah Az-Zahra? Oke, bagus. Hall Siti Fatimah Az-Zahra. Sekaligus di dalamnya adalah, ambil kisah-kisah bagaimana hubungan indah antara Siti Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk menghindari fitnah ini. Siti Fatimah Az-Zahra adalah wajib kita cintai. Dia adalah min ahli bait Nabi, termasuk ashabul kisah. Lima orang yang mendapatkan yang ditutup dengan kisah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ahli baitku, dan dia adalah orang yang dibersihkan oleh Allah dari segala kekotoran dosa, dan itu jaminan surga. dari Nabi Sayyidina Imam Ali minal asrul basyari Nabi Jannah. Siti Fatimah Zahra dikatakan oleh Nabi, ini orang pertama yang bakal masuk ke surga. Sayyidina Hasan dan Husain dikatakan dua pemuda ahli surga. Lima-limanya adalah ahli surga. Makanya memusuhi salah satu dari mereka adalah keluar dari iman, bukan urusan orang Syiah. Ini ahli sunnati wal jamaah, mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Pertanyaan lagi. Masih yang pertama tadi. Sudah angkat tangan tadi. Waktu. Pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya pengen bertanya cara taubat. Pernah membaca satu kisah, ada seorang anak laki-laki, adik laki-laki yang dia terjerumus kepada obat-obatan begitu Buya. Akhirnya sering diingatkan oleh kakaknya supaya bertobat, supaya berubah. Akhirnya karena merasa marah, kakaknya ngingetin, dia sering menutupkan obat, makanan atau minuman kakaknya sampai kakaknya pun kecanduan dan akhirnya juga menjadi pecandu narkoba, bahkan sampai masuk pergaulan sesat, bahkan sampai derajat kakaknya itu meninggal dalam keadaan mabuk dan juga berzina Bu ya. Hanya adik itu nyesel pengen tobat, seperti apa cara tobatnya? Begitu juga untuk para wanita yang diekspos auratnya dan lalu ditampilkan di sosial media begitu Bu ya, apakah dalam bentuk film, foto dan sebagainya, di saat kepengen bertobat, pengen menarik itu semua tidak mampu, itu seperti apa Bu ya cara bertobatnya? Baik, Bu ya? Masya Allah. Allah Maha Pengurah dan Allah Maha Pengampun. Jangan persempit cara bertobat. Jangan katakan kepada siapapun yang berdosa tidak ada jalan untuk tobat. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia tidak menyekutukan Allah, maka sesungguhnya pintu tobat terbuka untuknya. Dia adalah orang yang terjerumus dalam obat-obatan, narkoba dan seterusnya. Kemudian dia juga telah merusak orang lain. Orang lain termasuk di dalamnya adalah kakaknya. Sampai kakaknya mati dalam keadaan mati kena narkoba. Masih ada pintu tobat untuknya. Allah Maha Luas dengan tobatnya, dengan pengampunannya. Caranya tobat adalah menangis, menyesali itu semuanya. Itu kunci. Menyesal. At-tobatu hiyan nadamatu. Yang namanya tobat adalah menyesal dulu. Penyesalan yang sesungguhnya. Dan penyesalan akan menghentikan semua perilakunya. Kemudian, dosa yang ia lakukan, maka cara bertobatnya adalah, dia melakukan yang sebanding dengan yang ia lakukan terlebih dahulu. Kalau dulu pernah merusak orang narkoba, sekarang berusaha untuk mengembalikan orang yang terjerumus dalam narkoba. Selesai. Mau apa? Pertama, menyesal dulu. Sekarang aku telah menjadikan orang kena narkoba berapa ratus orang. Sekarang saya akan bertobat. Sampai. Pokoknya saya akan berjuang di sini saja. Akan selamatkan. Menunjukkan dia nyesal yang sesungguhnya. Dan dia benci. Lakukan. Dan Allah Maha Pengampun setelah itu. Mungkin yang telah dicerumuskan 100 orang, dia baru satu kok mati. Tobat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersempit urusan tobat. Dan wahai hamba yang pernah terjerumus dalam kehinaan, ketahuilah pintu maaf adalah sangat luas, sangat luas. Ayo kembali kepada Allah. Yang jadi masalah adalah menunda tobat. Pintu cara tobat adalah sangat mudah. Menunda tobat itu yang bermasalah. Nanti aja deh tobat kalau saya tua. Mati duluan, kakaknya juga mati duluan. Jangan nunggu hari ini kita tobat. Siapapun yang bermasalah punya dosa, hari ini kita tobat. Kemudian yang kedua adalah masalah. Kalau ada seorang wanita mungkin punya masa lalu yang tidak baik ya, punya pergaulan yang tidak baik sehingga fotonya tersebar di sana sini. Kemudian dia menjadi seorang wanita soleh, tobat dan sebagainya. Lah kok berita-berita apa foto-foto yang tidak baik di ekspos, bukan urusanmu. Yang penting dirimu adalah tobat. Dan ciri kamu akan tidak dosa adalah kalau anda seorang wanita yang punya masa lalu kotor, kemudian foto-fotomu di ekspos di sana sini. Kemudian saat ini anda menjadi seorang wanita solehah yang menutup aurat rabi. Kemudian anda menyesal. Tanda penyesalan apa? Anda di saat melihat itu semua, anda benar-benar menyesal. Bahkan mungkin anda menangis. Kalau diam-diam sedikit bangga, bohong. Allah Maha Tahu apa ada di hatinya. Begitu. Iya. Ini adalah wanita tercantik pada masanya. Dan dia adalah seorang model begini, begini, begini, begini. Ini. Sekarang telah kembali kepada Allah menjadi seorang yang ahli menutup aurat. Mendengar ini sedang. Oh, tidak tobat kamu. Menangis. Astagfirullahaladzim. Dibuka auratku. Dibuka. Diekspos badanku. Menangis. Dan sesungguhnya kemuliaan. Kemuliaan wanita di situ. Kemuliaan wanita di situ. Dan sebetulnya banyak ya wanita-wanita. Laki-laki itu ngerti. Wanita cantik itu seperti apa sih? Laki-laki ganteng seperti apa? Sebetulnya yang tidak bisa dipungkiri hati orang beriman. Wanita cantik bagi seorang laki-laki adalah semakin istrinya dekat kepada Allah. Semakin cantik. Ini mulai dari itu tadi. Dan wahai para suami, hendaknya Anda bisa menjadikan kecantikan istrimu adalah kecantikan yang sesungguhnya. Dan wahai para istri yang solehah, engkau adalah milik suamimu. Dan semakin engkau khususkan dirimu untuk suamimu adalah itu daya rayu yang tinggi untuk suamimu. Jadi kecantikanmu untuk bukan untuk Anda umbar di sana sini, tapi kecantikanmu adalah untuk suami. Semakin hari semakin kuat itu cinta seorang suami. Sekarang kadang-kadang berantakan itu. Seorang istri kalau dandan di luar, giliran tidur di rumah pakai masker. Ini kan problem ini sih. Ini wanita model bagaimana ini? Kalau Anda di rumah wah istri yang cantik, kalau Anda keluar ada tutup karena Anda untuk suamimu. Dan ini adalah luar biasa. Dan juga kami himbau kepada siapapun lihat kalau urusan menutup aurat ini. Anda wahai hamba yang sudah menutup aurat, jangan sekali-kali memandang bicik merendahkan jika Anda menemukan umat Nabi Muhammad yang masih membuka aurat mereka. Kadang kita itu dengan kesombongan ya, hati-hati. Sombong mentang-mentang sudah menutup aurat, pakai hijab yang bagus, menutup dada dan sebagainya. Hei, kasihan tuh istri yang ustaz. Hei, kasihan tuh, kasihan. Kenapa kau seperti itu? Jangan merendahkan, akan tapi jika Anda tulus dalam mengenakan baju yang semacam ini, di saat Anda menemukan orang yang masih membuka aurat, panjatkan doa, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, masih sering membuka aurat, kami mohon ampuni dia, ya Allah, satu. Kemudian bimbing dia, ya Allah, agar bisa menutup aurat yang sempurna, ya Allah. Jadi tidak ada kesempatan mencaci dan mengecek. Awas, jangan merendahkan. Hei orang yang sudah menutup aurat dengan rapi, jika engkau merendahkan orang yang membuka aurat, hatimu lebih busuk daripada orang membuka aurat. Karena kerusakanmu di dalam hatimu. Awas hati-hati. Yang masih membuka aurat, belum pakai, yang sudah pakai hijab dengan cantik, kalau masih merendahkan yang belum pakai hijab, maka ketahuilah hatimu yang kotor. Jangan merendahkan, tapi doakan dia. Apalagi yang tidak pakai hijab, merendahkan yang pakai hijab. Wah, ini bermasalah. Dan jangan sombong wahai orang yang tidak pakai hijab juga. Jadi orang yang sudah pakai hijab jangan sombong lalu merendahkan yang belum pakai hijab. Yang sudah pakai kerudung jangan merendahkan orang yang tidak pakai kerudung, karena merendahkan penyakit di dalam hati. Kemudian yang tidak pakai kerudung jangan lebih sombong lagi. Ada sebagian orang yang tidak pakai kerudung kalau disuruh pakai kerudung itu mengatakan yang penting kan hatinya. Oh, hebat benar. Itu menganggap yang pakai kerudung hatinya busuk, enggak sadar dia ngomong begitu tuh. Yang penting kan hati. Ya salam. Siti Fatimah Az-Zahra hatinya jelek. Hah? Jangan sombong deh tinggal. Ya Allah, saya belum bisa menutup aurat. Bimbing aku ya Allah. Pada suatu ketika Allah akan berikan Anda kerinduan untuk menutup aurat. Pokoknya jangan sombong. Jadi yang pakai kerudung enggak boleh sombong. Yang belum pakai kerudung tidak boleh sombong. Tapi semua mendoakan untuk baik selesai. Itulah kemuliaan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Pengumuman besok pagi, insyaAllah ada pengajian dengan Umi di Majlis Mahabbah Rasulillah, Jalan Evakuasi, Lampu Merah, Kali Tanjung, jam 9 pagi. Kemudian jangan lupa Majlis Kuningan bersama kami, insyaAllah tanggal 24 Dzulqa'dah atau 26 Agustus, di hari Jumat malam Sabtu, di Masjid Syiarul Islam, Masjid Agung Syiarul Islam, Kuningan. Kemudian di Brebes juga pengajian insyaAllah akan dimulai Brebes di Karangmalang dan di Songgom. Dimulai tanggal 15 Agustus insyaAllah. Dan juga kami himbau kepada semuanya. Ingat, kami minta, mohon dengan sangat. Untuk bisa menyisihkan waktu untuk nanti malam atau kapanpun. Untuk melakukan sholat dua rakaat. Minta doa. Memohon. Kami memohon untuk didoakan. Mintanya doa sederhana wahai para hamba-hamba Allah. Dan kami yakin Allah akan mengirim orang-orang soleh ahli surga. Siapapun yang datang insyaAllah buah daripada doa Anda. Doa memohon, ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa berjuang bersama kami, termasuk untuk menyelesaikan tanah. Anda jangan berpikir macam-macam dulu sudah. Apakah Anda yang membayar atau yang lainnya? Bukan itu. Akan tapi kami mohon dengan serius khusyuk, ya Allah, kirimkan pejuang-pejuangmu ahli surga yang bisa menyelesaikan pembayaran tanah sebelah ini dan juga untuk pembangunan di situ. Sudah itu saja doanya. Dan jadikan kami bersama mereka setiap malam, Bu, ya. Dan insya Allah nanti Bu, siapapun yang nyumbang itu buah daripada doa ibu-ibu semua. Doa daripada bapak-bapak. Dan doakan saja sudah mendapatkan keutamaan kemuliaan. Tolong didoakan ya. Karena ini masalah mendesak, karena waktunya sudah mepet, tinggal sebulan lagi. Ini harus segera kita bayari. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membayar pembebasan tanah di sebelah ini. Dan kemudian jika ada yang tergugah setelah itu semuanya, pada saat ini nanti ada standnya di sini. Yang ingin bayar langsung ada, di luar sana juga ada, atau langsung komunikasi dengan kami. Dan kami ingatkan ada Jika ada orang yang keliling meminta sumbangan atas nama Al-Bahjah, itu bohong. Langsung laporkan ke polisi saja. Kita tidak pernah menyuruh orang membawa proposal keliling. Tidak ada. Kemudian ada juga yang beberapa waktu yang lalu wali santri ditelepon oleh seorang atas nama pengurus pesantren suruh ngirim duit. Padahal anak sudah mondok. Mondoknya adalah Alhamdulillah. Bil barokah. Nggak pakai pungutan-pungutan kan? Tatonya apa? Ada orang, kalau bapak tidak ngirim duit 300 ribu, maka anaknya tidak dikasih makan sebulan. Awas, hati-hati. Nggak ada itu semuanya. Awas, bohong. Jangan didengar. Kalau ada orang pungutan-pungutan atas nama Al-Bahjah, tidak ada. Kalaupun ada orang yang ngomong begitu, Anda konfirmasi langsung. Aduh, datang ke pondok. Jangan dikasih sumbangan kayak apapun. Ada suatu ketika ada orang sakit. Orang kaya sakit. Sakit kedatangan orang pakai kopiah putih. Assalamualaikum, Haji. Oh, Masya Allah. Saya diutus Buya Yahya. Wassalam. Kenapa? Buya Yahya butuh dengan duit. Oh, Masya Allah. Orang kaya enggak butuh duit. Hanya butuh sehat. Tidak apa-apa dikasih duit. Doain biar saya sembuh. Senang. Hilang. Ada lagi. Datang ke sini. Makanya yang suka foto-foto ini hati-hati ini. Ada orang bawa foto saya berduaan. Keliling ke daerah Indramayu sama Kuningan sana. Saya ini anunya Buya Yahya ini. Minta kambing korban. Nah, enggak ada. Wah, ini yang suka foto-foto ini awas ya. Jangan-jangan, makanya habis itu enak, gak pakai foto. Ini, gara-gara punya foto langsung keliling ini Buya ini dengan saya. Saya tak rangkul, ini saya dekat, ini saya diutus oleh Buya cari kambing korban. Gak ada, kalau kambing korban datangkan kirim ke sini. Al-Bahjah tidak akan keliling. Ya, jangan mau dibohongi. Ini saja insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la tahdurna. Wa'afina wa la tumridna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah siapapun yang telah engkau kumpulkan di sini ya Allah. Jadikan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada saudara-saudari kami. Dan berikan kepada kami, ya Allah, hati yang lapang, ya Allah. Di saat ada orang berbuat salah kepada kami, mudahkan kami untuk memaafkan mereka, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang mengambil hak kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menfitnah kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika dia masuk neraka-Mu. Kami ingin mereka masuk surga-Mu ya Allah. Jadikan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad semuanya selamat ya Allah. Khususnya yang hadir tempat ini kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, seperti Engkau pertemukan di acara ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ya Allah angkat derajat mereka, muliakan mereka. Sungguh kami tidak sengaja itu semua ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari kesombongan dengan kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah, yang sudah Kau mudahkan untuk menutup aurat. Jadikan mereka mensyukuri nikmat itu ya Allah. Jangan Kau jadikan itu semua menjadi sebab kesombongan ya Allah, yang belum bisa menutup aurat mereka. Kami mohon pandanglah mereka dengan kasih sayang-Mu, berikan kepada mereka dengan segala kebaikan, mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka karenamu ya Allah. Dan kami mohon tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, tutup aurat mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini, jadikan mereka hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami tidak ingin ada permusuhan, percekcokan. Yang kami inginkan adalah cinta dan cinta, keindahan dan keindahan. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, berikan kepada mereka ya Allah pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini, jika mempunyai anak yang jauh darimu, ya Allah, kami mohon bimbing mereka, ya Allah. Kembalikan ke jalan yang kau ridai berkat orang tua mereka yang telah hadir di tempat yang mulia semacam ini. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan tambahkan kecintaan kami kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad. Dan tambahkan kecintaan kami kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan tambahkan kecintaan kami kepada ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan tambahkan kecintaan kami kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Dan mudahkan kami untuk tobat. Dan buka pintu tobat untuk kami, ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan minuman keras, ya Allah. Jauhkan kami dari narkoba, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang mendengar suara ini atau yang hadir di sini yang pernah terjerumus dalam kehinaan minuman keras atau narkoba, ya Allah, kami mohon berikan kesadaran, bantu mereka untuk tobat, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina, dan kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jauhkan kami dari zina. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini, ya Allah, atau mendengar suara ini, ya Allah, ada hambamu yang punya masa lalu buruk, pernah terpeleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan tutup aib mereka, ya Allah, sehingga mereka tetap mulia di dunia, mulia di keluarganya, mulia di masa rakyat mereka, dan kelak mulia di akhirat. Jangan sampai dosa itu tampak kembali di alam barzah. Ampuni mereka, ya Allah, dan ampuni kami semua, ya Allah. Dan yang belum menikah, jaga kemuliaan kehormatan mereka, ya Allah, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami kasih sayang, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami, ya Allah. Jauhkan kami dari kekerasan hati, jauhkan kami dari sifat yang keras, jauhkan kami dari perilaku yang keras. Kami ingin kelembutan dan keindahan, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di sini keikhlasan dan ketulusan, ya Allah. Jangan sampai yang ada orang berjuang di sini lalu tidak kau terima amal mereka. Kami ingin semua yang berjuang di sini, apakah berjuang dengan ilmu mereka, berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan tenaga mereka, berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, berikan ketulusan kepada mereka. Jadikan itu sebab mereka bisa masuk surgamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf dan doa selalu bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.